seperti diberikan kamera untuk produksi perfilman atau untuk merekam ceramahnya Buya seperti yang di Al-Baja Tiga Telung Agung, itu bisa. Lalu alat yang kedua yaitu alat penjaring lele. Nah, untuk alat penjaring lele itu setelah saya pikirkan kemarin, kita semacam seperti membuat kolam buatan. Jadi saat modelnya kayak seperti krim gitu. Jadi sekali kita melakukan apa ini panen, itu udah tinggal angkat krim gitu aja. Itu udah terpisah antara lele dan tanahnya. Itu harganya kisaran 15-30 juta. Lalu yang ketiga ada robot pemberi pakan ayam. Ini robot pemberi pakan ayam juga tergantung dari pesanan. Dalam artian kalau kepinginnya itu model kayak instalasi, itu bisa. Itu mungkin agak lebih mahal. Tapi kalau pengennya kayak robot berjalan, kayak robot servan, servan itu robot pengantar makanan gitu ya. Jadi siap kepala-kepala yang nanti diantarkan satu berapa gram makanan, itu juga bisa. Itu tergantung permintaan dari pemilik apa ini, ya tergantung order juga. Terus yang keempat ada robot pemain angklung. Jadi di sini yang dimaksud robot pemain angklung itu untuk kayak seperti pameran. Jadi kalau kita kemarin pangsanya itu ke ini, pangsanya ke perbankan, perkantoran, pesantren, sanggar seni atau pemerintah kota, di mana kita tetap mempertahankan budaya angklung kita, namun diberikan sedikit simulasi tentang robotika. Jadi nanti angklung itu bermain sendiri atas dasar otomasi di robotika. Itu untuk alat itu harganya hanya kisaran 7 juta dengan apa ini, program menggunakan PLC. Lalu tadi ada yang dari Tulungagung ada request tentang robot pemberi bukan robot sih, alat pemberi makan lele. Nah, untuk alat pemberi makan lele itu nanti juga kita butuh melihat ke lokasi dulu. Jadi alat yang kita buat itu enggak paten alat ini untuk ini, enggak. Jadi tergantung juga kondisi dari lingkungannya dan kondisi dari medannya juga. Lalu ada yang ke-6 ini laser cutting. Laser cutting di sini itu untuk ini buat kayak gantungan kunci, buat kayak plakat menggunakan akrilik seperti kayak mika. Jadi strukturalnya kayak kaca cuma enggak gampang pecah. Itu namanya akrilik. Nah, di situ itu udah banyak peminat. Karena apa? Pemotongan akrilik biasanya kalau pakai ini apa? Ya, pakai geraji itu terlalu lama. Sedangkan ini ada namanya laser cutting. Di sini kalau kita punya alat itu emang alatnya mahal, kisaran 65-70 juta. Tapi omset per bulannya itu kisaran 35 juta. Karena itu benar-benar dibutuhkan dan di Indonesia jarang gitu. Lalu yang terakhir kemarin ada pesan dari Kang Romli kemarin mau tanya-tanya masalah drone. Cuma ini bukan prioritas utama karena drone itu seperti kayak ini apa helikopter yang baling-balingnya 4, biasanya bawa kamera. Itu kita juga bisa buat, cuma kasihan mahal-mahal buat, drivernya kurang pintar nanti rusak. Jadi itu kan juga mainnya tergantung jam terbangnya seorang driver juga. Takutnya saat diterbangkan kena angin, dia bingung, jatuh, pecah, rusak sak kameranya, kasihan. Terus di sini berarti tadi ada 7 alat. Pertama robot pemanjat kelapa yang harganya kisar 3-15 juta itu tergantung permintaan. Lalu yang kedua alat penjaring lele, di mana itu kita harus instalasi ulang di tambaknya. Yang ketiga, robot pemberi pakan ayam. Yang keempat, robot pemberi alat pemberi makan lele. Yang kelima, robot pemain angklung. Yang keenam, laser cutting. Yang ketujuh, drone. Dan di sini kita sebutkan kebutuhan-kebutuhan untuk modal. Yang pertama, artinya untuk apa ini? Kontrak tempat. Kontrak tempat di Surabaya, yaitu kisaran 40 sampai 60 juta. Itu karena ya bisa sih kita nyari tempat yang kecil, cuma kita biasanya harus naikkan listrik dan kawan-kawan, harus instalasi. Kalau kita nyewa yang harga 40 sampai 60 juta, sekalian kita bikin ruko. Di mana kemarin ada mandat dari Bu Yaya disuruh buka pesantren Al-Bajah, pesantren mahasiswa Al-Bajah 2. Karena pesantren mahasiswa satu kan ada, cuma kecil, hanya menampung 6 orang. Biaya bilang bukalah yang lebih besar lagi. Ya udah, sekalian digabungkan dengan usaha bengkel ini. Itu kita butuh untuk tempat harga kisaran 40 sampai 60 juta. Lalu untuk mesin-mesin produksi bor duduk atau bor duduk plus milling itu harganya 5 juta. Bubur kecil 10 juta, kompresor 1 juta, laser cutting harganya memang mahal 75 juta. Itu gunanya dua. Pertama buat produksi, dan yang kedua kita hanya menjual jasa laser cutting. Itu aja penghasilan per bulan 25 juta itu pun kalau sepi. Sesepi-sepinya itu 25 juta per bulan. Lalu yang terakhir, perkakas lengkap seperti kunci pas, kunci sok, tang, obeng, dan lain-lain, itu kita butuh kisaran 3 juta. Jadi totalnya ya kita butuh kisaran dana 95 sampai 100 jutaan untuk kita membuat untuk sekalian sama tempatnya kita butuh kisaran dana 150 jutaan itu untuk jadi satu bengkel workshop yang bisa membuat alat dengan bisa lumayan besar gitu. Jadi untuk biaya peralat untuk robot pemijat kelapa kisaran 3 sampai 15 juta, alat penjaring lele 5 sampai 10 juta dan lain-lain. Ya, itu tadi sedikit gambaran dari kita ya. Mungkin itu masih gambaran yang belum bisa, harga-harganya itu masih harga perkiraan ya, yang sesuai pengalaman kita aja. Karena kita tadi malam diberi waktu satu malam untuk mentaksir harga kira-kira gimana-gimananya. Cuman apa tuh harga ruko itu tadi juga kita udah sebenarnya sebelumnya survei, karena emang tujuan utamanya adalah mencari ruko agar CR-nya Al-Bahjah ini lebih dapat seperti itu. Kemarin itu mandat dari sesepuh kita di sana, Ibu Haji Weni, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Lupa namanya itu Mas siapa? Mas Adis, itu? Mas Bara ya. Ya. Jadi mungkin kalau dari aspek tinjauan bisnisnya belum jelas. Tapi mungkin yang bisa kita lihat itu adalah potensinya. Tinggal mungkin dari bapak-bapak ada yang membutuhkan kira-kira teknologi yang disampaikan. Baiknya nanti seperti yang saya sampaikan, kita ada ininya ya, ada hitung-hitungannya, kemudian supaya bisa ketahuan layak atau tidaknya gitu. Kalau kemudian dilempar di pasar gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya silakan terhadap teknologinya dulu. Sekarang saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya dari sisi teknologi karena fokus basic saya bukan itu. Cuman saya coba ingin coba mengakomodir apa yang menjadi potensi. Dan memang apa yang tadi disampaikan sepintas itu tidak mewakili. Jadi kami mohon teman-teman buat sebuah proposal, ya, proposal yang coba kami dari divisi ekonomi akan coba akomodir maksimal. Artinya dari apa konsep segala macamnya, terus market segala macam, dari tadi juga seperti apa yang bisa dibuat secara kualitas, ketahanan berapa lama segala macam, saya minta detail itu dibuat, ajukan kepada kami yang insya Allah kami akan segera akomodir itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya menyambut baik sekali atas ide-ide kreatif dari adik-adik kita ini yang dari Tenas, yang dari Surabaya. Hanya mohon tolong nanti ke depan bila mana Anda membuat sesuatu ide yang baru, ya, kemudian ide-ide kreatif yang baru berupa alat, jangan lupa untuk didaftarkan patennya. Karena tadi saya lihat Anda bilang ada angklung. Itu angklung robot itu sudah dikembangkan oleh Fisika Teknik ITB. Ya, itu dari mulai harga 5 juta sampai harga 35 juta. Itu sudah ada paten industrinya. Nah, untuk mendaftarkan paten industri itu kurang lebih nanti 2 tahun setelah itu baru keluar dan itu dievaluasi. Jadi pada waktu daftar Anda tidak belajar, tidak usah bayar. Tapi kalau nanti memang benar layak itu untuk dikomersilkan, Anda baru bayar yang sepenuhnya. Tapi Anda terbebas dari nanti adanya tuntutan dari orang lain. Gitu. Jadi ini pengalaman Pak Komar sendiri, lebih baik daftarkan saja. Karena kalau untuk mendaftar itu tidak ada pungutan biaya. Tapi setidaknya itu sudah di launch gitu ya, sudah disampaikan ke umum bahwa itu adalah hasil dari kreatif Anda. Begitu ya. Terima kasih bila itu. Assalamualaikum. Silakan dari yang lain. Kebetulan ini memang karena waktu kita terbatas, kita berikan kesempatan untuk adik-adik kita di mahasiswa itu 15 menit. Jadi mohon silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Cukup. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda tindak lanjuti. Yang pertama tadi, buat listnya yang pernah dibuat, artinya bikin dulu misalnya. Lalu kemudian kajiannya, artinya kajian itu mungkin gak usah panjang-panjang lah. Analisis contohnya anggaran biayanya berapa untuk membuat itu, detailin apa itemnya gitu kan. Lalu ide antum itu segmennya kemana nih? Nah itu dulu, mungkin itu aja, gak usah banyak-banyak. Sehingga kemudian Pak Haji Komar tadi bagus tuh, artinya tolong dicek juga kalau kita membuat produk itu sudah ada belum itu yang dipatenkan. Nah kalau memang baru segera juga, nanti gak apa-apa. Nomor telepon Pak Haji Komar nanti ada di sini juga, karena beliau yang selama ini memang kompeten nih di bidang-bidang hak paten dan yang lainnya gitu ya. Jadi Pak Haji mungkin perlu dikawal nih adik-adik kita, karena kelihatannya banyak idenya, cuma nanti mungkin khusus kita ini menjadi nanti Pak Haji Aslam ini menjadi tim R&D kita nih ya, research and development gitu kan. Jadi nanti ide-idenya tadi disampaikan dulu ke Pak Haji, nanti Pak Haji Aslam nanti insya Allah beliau jadi tim research and development Al-Bahjah gitu kan. Jadi supaya kemudian beliau bisa membantu juga mengawal sehingga bisa menjadi kajian yang lengkap. Jadi mungkin itu. Baik, mungkin terima kasih kepada adik-adik kita sekalian, kita berikan aplaus. Ya mungkin tadi menanggapi Pak Haji Komar, kalau robot angklung udah ada ya nanti kita buat robot hatroh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sektor ini, ini ada berdasarkan inventarisasi kami ada sekitar 3 pengusaha yang bermain di ekonomi kreatif. Jadi terima kasih Pak Haji Adri, kemarin ada ide juga membuat sektor ini jadi ekonomi kreatif gitu ya. Jadi tadi kreativitas Al-Bahjah nanti akan kita inikan di sini. Nah, ini kebetulan Mas Agung nih, Mas Agung Har tadi, ternyata beliau juga memiliki potensi yang luar biasa membuat konten website dan yang lainnya. Ini nanti nyambung dengan Kang Denny. Nah, saya punya target para pejuang, para sesepuh yang punya usaha itu, kita bikinin websitenya. Nah itu, jadi nanti ada portal kita, portal community kita lengkap. Ada juga nanti kebutuhan untuk membuat di satu-satu gitu. Jadi nanti kalau kita memperkenalkan komunitas bisnis Al-Bahjah, maka siapapun bisa melihat sektor ininya apa-apa. Nah, nanti ini minta tolong nanti dibantu, nanti akan kami sampaikan juga ide lengkapnya. Kepada Mas Agung, barangkali mau tambahkan? Cukup ya, baik. Kemudian ada juga sebenarnya Bu Asri Maryani nih. Kebetulan beliau istrinya Pak Haji Cecep yang dari Tentara Nasional Indonesia kemarin. Cuma kemudian beliau tidak hadir karena sakit. Jadi untuk presentasi sektor ekonomi kreatif, saya pikir kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan pembahasan sektor yang lainnya. Kita lanjutkan mungkin di sektor konstruksi dan properti ya. Jadi ini mungkin yang saya lihat banyak anggotanya di sini. Sektor properti. Jadi saya coba cek dulu. Di sini ada sekitar 15 para sesepuh yang memiliki usaha sejenis di kontraktor konstruksi dan properti. Jadi alhamdulillah ini kelihatannya harus hari ini bisa kolaborasi nih. Jadi harus ada kesepakatan kita minimal untuk membuat apa namanya sinergis ya di antara persepuh. Nah, mungkin untuk kesempatan ini saya persilakan kepada Pak Haji Aslam karena beliau akan nanti mengelola proyek besar, proyek Kalijaga. Barangkali apa yang bisa kita sinergiskan, Pak Haji. Cuma waktunya terbatas, Pak Haji, jadi mungkin poin-poin inti. Karena mungkin ada juga nanti dari tanggapan dari para sesepuh yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita masih berkumpul di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau seandainya saya yang harus mewakili ya Pak Heri ya. Mungkin lebih banyak, lebih besar barangkali secara omset ya. Tapi gak apa-apalah, ini sebagai awal saja. Bahwa alhamdulillah di Cirebon ini insya Allah saya akan membangun satu properti besar yang saya namakan kawasan Nuansa Islami. Di mana di sana itu akan kita buat mall Islami. Kita coba menghadirkan di dalam itu mall yang betul-betul bernuansa Islami. Karena pernah saya ke Kuala Lumpur, itu saya dapati semacam itu mallnya, dan saya bercerita kalau bisa mall semacam ini ada di Indonesia. Ketika ada yang berkomandan, mall itu tutup, dan yang masuk itu memang harus orang muslim, berbusana muslim, barang pun yang dijual itu barang semuanya itu bercirikan Islam, tidak ada yang menjual barang-barang yang ini. Nah, ini yang cerita saya ada di Cirebon. Kemudian juga di atasnya ada hotel. Hotel itu hotel syariah. Bukan hotel seperti Cempaka Sari. Cempaka apa kan? Cempaka Sari ya. Yang sekarang kita pakai ini. Seperti itu. Betul-betul Sari. Nah, ini yang saya nanti akan minta bimbingan Bu ya. Kemudian ada apartemen Pak. Insyaallah apartemennya ada 2 tower. Bukan seperti apartemen Kalibata. Yang banyak hirup pikuknya, banyak maksiatnya. Kemudian ada juga rumah sakit yang bertaraf internasional, itu juga rumah sakit Islam. Ada juga residennya, semua juga berbangsa Islam. Dalam perkembangannya, Bapak-Ibu sekalian, seperti semalam saya sampaikan bahwa tadinya tanah itu adalah 26 hektar, ternyata atas izin Allah dia tumbuh, karena dia di bagian daripada utara Pulau Jawa, di mana memang di daerah Pulau Jawa ini wilayah itulah yang adakan penumbuhan lahan. Sebaliknya malah pengikisan. Jadi tanah kita ini tumbuh. Yang per hari ini tanah itu menjadi 65 hektar. Sehingga di samping kawasan Islam yang saya bangun ini, kemarin dengan pihak wali kota sedang kita urus amdalnya untuk pelabuhan peti kemas. Karena Cirebon ini sangat strategis dari sisi perhubungan laut. Dan dicari lokasi-lokasi yang paling ideal, ternyata di tanah kita ini yang paling ideal untuk dibuatkan pelabuhan. Kebutuhannya kemarin itu per hari harus ada nyandar kapal untuk ini berhubungan dengan Haji Imran juga ini Pak. Jadi kebutuhan untuk loading batu bara itu cukup besar, Pak. Sekian ton karena ada pabrik semen di Cirebon, sehingga kebutuhan pelabuhan itu harus memadai jetty-nya. Harus dibangun sehingga mampu sekitar ratusan ton-ton bisa merapat untuk angkut batu bara. Jadi saya bisa membayangkan Cirebon ini suatu kawasan yang betul-betul insya Allah ke depan ini sangat tumbuh, Pak. Karena pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengelola satu jalan tol. Kajiannya itu ketika jalan tol itu dioperasikan, kawasan itu akan tumbuh 3 kali lipat secara ekonomi. Ini fakta, Pak, ya, fakta real ya, yang dibuat kajiannya oleh Departemen Pekerjaan Umum. Ketika kawasan itu dihubungkan dengan jalan tol, maka kawasan itu akan tumbuh secara ekonomi 3 kali lipat. Jadi kita bayangkan Pak, Cirebon itu seperti apa nanti ini. Ini Cipali saja begitu dibuka sudah meningkatkan nilai NDOP. Luar biasa, Pak. Contoh sangat sederhananya, saya punya ruko di Depas, saya bangun 6 unit. Untungnya user saya itu transaksinya tahun kemarin 2015. Kalau saya terlambat, katakan ini pajaknya bisa 3 kali lipat. Artinya bisa digambarkan bahwa NDOP nilai tanah di Cirebon itu potensi untuk naik 3 kali lipat. Jadi Bapak Ibu yang punya aset tanah di Cirebon, mohon sabar sedikit, simpan aja tanahnya lebih bagus, saran saya, karena akan tumbuh, Pak. Cirebon itu akan menjadi kawasan. Apalagi Bapak dari Malang sampaikan juga bahwa di sana sebentar lagi dioperasikan bandara internasional. Haji Alpan nanti akan mendaratkan nanti pelayanannya ya, insya Allah ya. Saya dengar tadi pagi di sini Haji Alpan, beliau akan menggait maskapai pelayanan yang saat ini belum bisa masuk Indonesia, Pak, ya, untuk jamaah haji ya. Insyaallah dengan perjalanan haji apa mudah-mudahan bisa masuk pelatnas ke Indonesia dan itu bisa langsung ke itu, Pak, ke apa, Sumedang ya, oh, Majalengka ya, itu bandara internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat begitu potensi ya prospek properti dan konstruksi di Kota Cirebon. Mari kita sambut dengan persiapan kita. Nah mungkin barangkali di akhirnya Pak Heri, saya menyarankan kalau bisa komunitas yang sangat dahsyat orang-orang ini, saya kaget tergabung-gabung semalam ini, ternyata tawar-tawar itu semua luar biasa ya, ada Ibu Usna, ada siapa semua ini harus dibetul-betul dikoordinirkan baik, Pak, Pak Heri, karena kita tahu bahwa organisasi orang jahat saja kalau diorganisasi baik kita akan mengalahkan orang baik, Pak. Kenapa kita orang baik ini tidak menggalang ya, Pak, ya, dikoordinir dengan baik. Kalau bisa komunitas ini kita bakukan, ada pengurusnya, ada programnya, mungkin program pembinaan, ada program seperti ini secara berkala, secara rutin, sehingga kita bisa terbentuk yang baik, Pak Heri, bisa sharing. Nah inilah yang saya maksud. Saya pernah juga di sisi sama Buya Yahya satu waktu di Albaja. Buya, saran saya, komunitas ini bisa berdiri di samping Albaja. Jadi memang tujuannya kita berjuang untuk mensupport perjuangan lembaga NPD Albaja. Tetapi kita berdiri secara berdampingan, jangan di dalam, jangan dibawa LPD karena akan terjadi beban yang berat di manajemen. Tapi berdiri secara independen, tapi tujuannya mendukung Albaja. Nah di sini memungkinkan, posisi kita ini memungkinkan untuk sharing kerjasama dengan pihak-pihak di luar. Nah, ini juga gunanya komunitas ini kalau dikoordinir dengan baik. Itu kita akan memonitor juga si A, misalnya usaha apa yang berbuat perjanjian dengan LPD Albaja. Kita monitor, jangan sampai uang prestasi, tidak ada yang monitor. Pak Haji, ya. Mungkin kita diskusi mengenai sektor properti dulu. Barangkali dari yang kali jaga itu ada yang bisa di-share, karena okay, waktunya terbatas, mohon maaf. Baik, baik. Jadi Pak Haji tadi menyampaikan ada prospek kali jaga, mungkin juga nanti bisa digambarkan kira-kira dalam waktu berapa lama lagi itu mungkin bisa nanti terrealisir. Lalu teman-teman ini kan ada semua ini, Pak Ji. Nah mungkin nanti bagi yang memiliki jasa yang bisa mensupport Kalijaga mungkin sudah mempersiapkan. Ya mungkin itu dulu, Pak Ji. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit, Kota Kalijaga sendiri ini akan membutuhkan banyak pihak-pihak, pertama kontraktor dan supplier, karena di bagian belakang itu perlu penimbunan, Pak. Sekian ribu kubik untuk menguruk dataran yang masih empang statusnya. Kemudian juga kontraktor. Nah, ini alhamdulillah rupanya saya tidak akan kesulitan banget di apa namanya di sisi sini, karena saya yakin bahwa kawan-kawan sini sudah ada Haji Imron yang punya alat berat, ada Haji siapa lagi kemarin yang mengelola ya, Haji Endi segala macam. Dan ini mudah-mudahan, mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Informasi terakhir bahwa insya Allah tahun ini investor saya sudah mulai melakukan pencairan dananya. Itu dulu barangkali yang saya menunggu jawaban pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan dari sektor konstruksi properti? Ada sekitar berapa tadi? Ada beberapa pengusaha di sana? Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aslam, saya juga istri saya kan notaris, jadi kan jamaah Al-Tahdzir juga. Jadi saya tolong nanti dimasukkan juga gitu sekalian promosi. Karena kan nanti kan dari hasil itu juga ada sebagian untuk Al-Tahdzir juga, untuk bagaimana juga. Jadi tolong jamaah yang memerlukan jasa notaris ya, untuk wilayah kabupaten dan kota wilayah 3 insya Allah di support dengan harga yang bersaing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya, pertanyaan pun nanti to the point terhadap sektor ya. Jadi tidak mungkin tidak terlalu banyak panjang lebar supaya nanti kita bisa interaktif, tapi to the point gitu ya. Jadi Pak Haji Manto menyampaikan notaris relevan, Pak Haji, relevan itu. Jadi memang pasti membutuhkan itu ya. Baik, silakan yang lain ya. Kita juga rekrut pengacara, Pak. Jangan takut. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bisnis yang kami lakukan ini sangat sederhana, Pak. Dan bapak-bapak pun saya yakin sebenarnya bisa serahkan ke saya dengan langsung dan bisa stop langsung produksinya. Besok pun langsung bisa stop. Jadi kami punya usaha. Di bidang perbaikan mobil, salah satunya adalah mau pengecekan ataupun perbaikan engine. Sistem di kami, Pak, bahwa bengkel kami ini boleh katakan online. Bapak, kami tidak usah bayar, tapi dengan syarat Bapak harus punya polis asuransi kendaraan. Jadi kalau bapak-bapak kendaraannya dalam skopnya di daerah Pantura mengalami kecelakaan ataupun trouble, selama bapak punya megang polis asuransi, kami berserta dengan karyawan siap untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian klaim bapak tersebut. Kami dari MMR Motor itu semua menghandle dari masalah pemberkasan. Jadi sistemnya bapak tinggal telepon kami di mana tempat, dalam sebut jangkauan Pantura lah ya. Jadi kalau nanti kan bapak mobil di Indramayu atau di Subang atau di Sumedang ataupun di Balai Timur, kami sudah menyediakan dengan sistem direct layanan 24 jam. Baik, Pak Haji. Mohon maaf, ini kebetulan per sektor konstruksi dulu nih, Kak. Pak Haji nanti ada kesempatannya. Jadi sekarang konstruksi dan properti. Oh ya, nanti setelah ini baru Pak Haji ada di otomotif, nanti kita ajarin itu. Baik, baik. Karena ini kebetulan cadangan waktunya hanya 20 menit ini, 15 menit. Baik, Pak Haji, nanti kita simpan dulu yang Pak Haji Lili, kita lanjutkan nanti untuk yang lainnya. Saya memberikan kesempatan kepada dulu yang bermain di konstruksi dulu nih, Pak. Ya, silakan Pak Wahid. Mohon agar singkat, Pak ya, jangan terlalu detail. Jadi melanjutnya kemarin itu ada penemuan kami namanya Ratu Nusa, itu membangun rumah yang harusnya 3 bulan bisa 2 bulan. Itu insya Allah nanti kami siap untuk mensupport atau dijadikan proyek. Jadi kita mulai memproduksi dari jadi fondasi itu udah nggak pakai batu kali, terus strukturnya itu nggak ngecor di khususnya untuk rumah-rumah tipe 100-an atau di bawahnya atau sampai 200-an. Jadi kita nggak perlu lagi ngecor apa ngecor di tempat, tapi itu kita fabrikasi semua dibawa ke. Jadi ada 90% mungkin dari bahan bangunan itu sudah jadi. Itu nanti mungkin secara ini maksud saya sampaikan sini bahwa kami siap untuk bekerja sama dengan Al-Bajah. Nanti kami punya ininya aja. Terus yang berikutnya adalah tanah-tanah yang kita urus ini kalau misalnya memang mau dikembangkan, Pak, silakan welcome di Jabodetabek ini. Ada beberapa peluang untuk bikin apartemen apa segala. Itu kami siap untuk mensupport lahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelum dilanjutkan, kelihatannya agak kurang nyaman juga ya kalau waktunya kemudian terlalu mepet. Tapi nanti dampaknya ini terhadap pengeluaran jam nih sebenarnya. Kita sepakati dulu. Ini karena menarik diskusinya, tapi kalau kita ngejar-ngejar nanti 20 menit juga kayaknya kayak kurang menarik. Tapi saya sampaikan kepada Pur dulu, apakah kita akan tetap membatasi di 15 menit atau kita siap mundur nih? Karena tadi batasin. Gimana? Batasin ya. Jadi tetap ya. Jadi mari kita sepakati bahwa satu sektor kita dulu 15 menit. Nanti kalau ada lebih baru kita nanti apa namanya penajaman lagi. Baik. Silakan dari yang lain sektor properti konstruksi sampai jam berapa? Kita untuk ini. Oh, baik, Pak Haji Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aslam dari Kacamata Industri Restoran dan Kuliner. Bapak tahu kalau di Sentul City ada Kampung Air, Pak. Di Kelapa Gading ada Boulevardnya itu yang sangat terkenal penunda kuliner. Saya kira kalau Bapak bisa juga mengalokasikan lokasi yang cukup baik dan menarik, saya kira dunia kuliner dan restoran bisa menjadi salah satu daya tarik buat ya. Jadi kalau memang Bapak beri, saya kira saya Pak Haji Hermanto dan lain-lain, kami siap untuk mengelola dan merencanakan untuk mensupport properti Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi tadi sempat saya lewatkan bahwa di belakang itu ada rencana tentang rekreasi Pak. Jadi namanya waterpark. Nah di situ bisa kita jadikan kawasan kuliner, Pak. Jadi yang ini potensi nanti kita garap. Nah satu tambahan lagi, Pak Heri, di samping properti, saya ada niatan Pak untuk membuat jalan tol di tengah jalan tol Kota Cirebon. Karena jalan tol yang ada sekarang ini belum memberi efek langsung kepada Kota Cirebon kalau tidak dibuatkan soretan masuk ke dalam. Nah dengan pengalaman saya ini pernah menjadi expert. Jalan tol yang tidak ada sama sekali saya eksperi, saya kemudian usulkan ke pemerintah, kemudian dilelang, saya bangun dan saya operasikan. Nah saya sudah bicara sama wali kota, insya Allah Cirebon ini perlu dibuatkan jalan tol soretan masuk ke dalam untuk meningkatkan ekonominya. Dan itu sudah ada peta jaringannya Pak. Ya nanti peta itu dari tol Cipali langsung masuk ke kawasan kita. Jadi tidak perlu lagi keluar di apa namanya Bumbon. Tidak perlu keluar di Cipernak, langsung ke kota supaya efek ekonomi itu langsung tumbuh. Nah itu harapan saya teman-teman juga ketika nanti ide ini saya akan meng-hire teman-teman bisa bersatu padu di sini membuat jalan tol itu semua mudah Pak untuk kita lakukan. Nah, itu barangkali baik. Baik, Pak Jason, terima kasih. Ini karena kebetulan waktunya sudah habis untuk sektor properti. Intinya beberapa hal tadi yang kami sudah mengidentifikasi, nanti mungkin tindak lanjutnya kita akan langsung saja. Tidak di forum ini, tapi beberapa potensi akan kita tindak lanjuti mungkin dengan langsung kunjungan nih. Jadi Pak, saya berpikir bahwa Pak Haji Imron sudah jelas produksi batu pecah, Pak Haji. Walaupun beliau tidak menyampaikan pertanyaan, tapi langsung link nih Pak Haji. Kemudian ada teman-teman kemarin yang Pak Haji Heri di Batu Alam, Pak Haji. Itu pasti juga membutuhkan juga. Kemudian kemarin ada semen, tentunya nanti dari manajemen akan memformulasikan ini dan akan mengkomunikasikan. Jadi langsung aja nanti resmi dari manajemen menawarkan kepada proyek Kali Jaga. Potensinya ini gitu. Jadi mungkin itu. Pak Haji, terima kasih Pak Jasran. Mohon maaf waktunya karena terbatas, jadi kita agak ngejar-ngejar, agak batas-batasi gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Pak Haji. Kita lanjutkan dengan sektor otomotif. Karena tadi Pak Haji Lili sudah memulai, kita persilakan Pak Haji untuk melanjutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan bapak-bapak. Jadi begini, boleh dikatakan semua jemaah Buya ini, saya yakin punya mobil. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10. Nah, dengan seperti itu bahwa sebagian besar kendaraan-kendaraan tadi kan ada insurannya. Nah, pada intinya kami ingin membantu selama ini yang akan melakukan proses klaim, mengalami kesulitan, itu bisa kami bantu. Dan kedua, akan kami proses secara cepat dan mudah. Apa yang kita kerjakan? Dari pekerjaan dengan kami sudah melakukan penggagas dengan sistem open, dengan sistem yang sudah modern, dengan peralatan-peralatan yang sudah canggih. Nah, seperti yang kami lakukan sebelumnya, apabila bapak mengalami suatu kecelakaan atau mobil barat atau apapun, kami mengharap untuk bekerja sama dengan kami, Pak. Karena apa? Selama ini masih jarang dari teman-teman dari Alabaja yang melakukan klaim ke kami. Salah satunya bahwa mobil Haji Yudi. Haji Yudi pun mobilnya asuransi, Pak. Walaupun dia mobilnya banyak, tapi berapa mobil yang akan diasuransikan? Nanti kan terjadi baret atau penya pun, Haji Yudi tinggal setor mobilnya saya. Pak Yudi itu tidak harus bayar, hanya naruh di mobil saya, selesai kita antarkan. Dan itu proses yang kami lakukan. Jadi ini mempermudah bapak dalam perawatan mobil, khususnya yang berinsuransi. Untuk jenis asuransi, Pak, kami hampir 90% rekanan dengan asuransi. Seperti contohnya Garda Auto, asuransi BCA, Lipo. Jadi kita bekerjasama dengan asuransi besar. Adapun, dan tidak usah bapak ragu bahwa asuransi harus punya cabang di Cirebon atau wilayah 3. Kami MOU dengan pusat. Jadi kan kami itu nasional. Jadi kan ada teman yang dari Surabaya mengalami kerusakan mobil di Cirebon, itu pun langsung kontak ke kami, tidak harus mengurus klaim ke Surabaya. Jadi kami sudah online. Makanya bengkel kami sendiri dengan berbagai latar kendaraan dari Lampung, dari Jakarta, Surabaya, khususnya Pulau Jawa, lintas Jawa. Nah, semakin besar dengan respon bapak-bapak terhadap bengkel kami, saya yakin Alabaja akan semakin besar. Untuk teknik selanjutnya mungkin nanti sudah bantuan Bapak Eri untuk memberikan satu website kepada kami khusus untuk teman-teman di Niaga Alabaja. Dan kami menerima semua klaim dengan jenis kendaraan, Pak. Mulai dari kendaraan kecil sampai kelas tronton. Karena mobil sekarang itu boleh dikatakan 5 tahun ke belakang seperti bus, seperti tronton itu tidak ada cover insurance. Tapi sekarang pemerintah mengharuskan mobil-mobil tersebut harus berinsuransi. Karena untuk menghindari bagaimana terjadi kecelakaan, untuk menghapar pihak ketiganya, korban. Jadi untuk teknis lebih lanjutnya, lebih detail mungkin kami akan memberikan sekda pada Mas Heri. Demikian Bapak-Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan di sektor otomotif itu ada tiga, Pak Haji Lili, Pak Haji Yudi, dan Pak Haji Surip. Pak Haji Surip sebenarnya sepeda hobi. Baik Pak Haji Yudi, silakan. Barangkali akan menyampaikan yang kaitannya dengan otomotif, mau menawarkan kendaraan atau apa? Ada Pak Jadi sebentar ya Pak ya, ada depan dulu nanti. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena mobil itu cuma mobil bekas. Kalau ada kan ada mobil baru mungkin lebih enak. Kalau nasional. Ini mobil bekas, tentu pasar-pasarnya pun terkerucut ke daerah masing-masing. Jadi menurut saya bisnis seperti saya sih tidak bisa ditularkan gitu. Artinya tidak bisa diambil peluang untuk Albaik hanya ya ini aja fasilitas teman-teman aja yang dekat-dekat aja, karena tadi nggak mungkin orang tua aku beli ke saya karena motornya berbeda dan lain-lain. Cuma mungkin karena kita satu alma mater di sini, barangkali ada teman-teman yang di luar kota mau mengerjakan hal yang sama seperti saya, mungkin bisa sharing gitu. Atau bisa jadi karena mobilnya katanya Jakarta Bandung mau dijual ke saya, itu pun bisa di komunikasikan. Tapi kalau untuk dijadikan peluang untuk Albaja sendiri sepertinya agak kesulitan. Mungkin itu baik. Terhadap dari tadi penawaran dari Pak Haji Lili, barangkali kan Pak Haji networknya pasti adalah juga pengguna mobil tuh. Jadi mungkin sudah ya. Oke, baik. Dan ini apa info bagus, beliau itu namanya MMR. Iya. Yeah. Ininya kalau di Cirebon mungkin terbaik lah untuk di Cirebon. Dan saya udah rasakan itu. Lalu beliau luar biasa, gedung lantai kedua itu untuk majlis. Namanya majlis apa tadi? Majlis Mahabar Rasulullah gitu. Rutin lah. Ya seperti itu. Baik. Jadi mungkin Pak Haji Lili, nanti kami akan langsung dari manajemen menawarkan kepada masing-masing pengusaha, terutama yang di Cirebon, Kuningan, Majalengka dulu lah. Resmi, nanti mungkin ada beberapa spek yang dari Pak Haji, nanti kan jadi lampiran nanti dari manajemen. Baik, Pak Haji Gajali, silakan. Oh, dari ini dulu Pak Haji, ini dulu, udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan Pak Haji Lili tadi yang tentang insuran, saya kira jemaah Albaja ini dari berbagai kota, mungkin sampai Nusantara, dan punya keahlian tentang teknis perbengkelan. Nah, mungkin nggak link insurance itu diekspand ke daerah-daerah. Misalkan saya punya bengkel. Nah, ketika di kota saya ada mobil yang beransuransi, saya berkolaborasi dengan Haji Lili. Nah, tapi bengkelnya di tempat saya gitu. Itu aja, terima kasih. Maaf, Bapak dari mana Pak? Dari Manado. Jadi begitu Pak, bengkel kami ini adalah MOU dengan asuransi yang ada di pusat. Jadi justru kami itu dapat teguran dari asuransi Pak. Karena apa? Cabang kami kurang banyak. Iya. Jadi kita itu harus terus seperti ini. Saya dengan asuransi Garda Auto Pak. Garda Auto itu di Pulau Jawa itu ada 5 cabang. Jakarta 2 cabang, Bandung, Semarang, Cirebon, Surabaya. Jogja juga ada. Jadi kami harus punya bengkel itu ya mengikuti mereka. Karena apa? Ini produksi langsung. Jadi ada seperti ini. Bapak di Tulungagung. Kami akan ke sana Pak. Kita hitung. Di situ ada data klaim. Oh di Tulungagung ini asuransi Garda Auto sebulannya 100 unit dengan total klaim taruhlah 1 tahun 5 miliar. Nah Dengan menghitung seperti itu baru satu asuransi. Nanti ada asuransi, contoh Simas. Simas klaimnya 50 unit. Belum asuransi yang lain. Taruhlah di dalam kota Tulungagung itu terjadi klaim kendaraan 500 unit. Bapak tidak usah banyak-banyak. Bapak bikin bengkel saya jatah sebulan 20 unit saja. Itu sudah bisa mengcover biaya operasional. 20 unit saja sebulan. Tidak usah terlalu harus sekian ratus. Ambil 20 unit saja. Nah, Bapak pun bisa. Jadi tidak usah atas nama MNR, Pak. Kalau Bapak punya punya bikin, saya bisa rekesekan, bisa saya LOU-kan langsung. Saya dan Insya Allah bisa. Kebetulan kita main asuransi sudah hampir 20 tahun. Jadi pimpinan-pimpinan yang di pusat itu sudah kenal baik dengan kita. Jadi kalau kita asuransi, bengkel asuransi yang susah itu MOU-nya, Pak. MOU dengan pusat yang susah. Tapi kalau kita sudah MOU, itu nanti tidak terjadi kecelakaan atau apa, itu langsung bengkel Bapak langsung dikirim kerjaan. Jadi kita tidak usah capek-capek marketing, Pak. Itu dikirim sendiri oleh asuransi. Dikirim kerjaan, dikirim. Seperti kita tuh gini, Pak. Ya cita-cita saya kan dulu dokter, Pak. Kalau kita lihat dulu saya jadi apa? Jadi dokter. Nggak taunya saya nggak jadi dokter, Pak. Jadi dokternya jadi mantri mobil. Jadi seperti itu. Jadi dan sistem pembayarannya sama dengan dan asuransi kesehatan juga. Jadi kita modal dulu, kita perbaiki mobil, setelah mobil selesai, kita bikin kuitansi penagihan dengan pembayaran antara 2 minggu sampai 45 hari. Nah, dengan seperti itu, bahwa sistemnya sama dengan klaim kesehatan, Pak. Cuma kita nyihatkan mobil, rumah saya kan nyihatkan orang. Baik, jadi kalau Bapak saat kepinginan ingin bengkel, silakan konsultasi dengan kami, sangat dimungkinkan, Insya Allah. Baik, Pak Gajali, jadi terima kasih terbuka. Jadi nanti komunikasi bisa dengan manajemen juga, nggak apa-apa. Nanti untuk kemudian kita sambungkan dengan MMR. Baik, Pak Gajali, terima kasih. Pak, sudah ya? Oh iya, ya. Baik. Jadi sektor otomotif sudah kita lalui, jadi mohon maaf kepada Nutella ini agar lebih smart nih ya. Jadi nanti poin-poin itu jangan kelewatan, karena nanti di ujung kita akan bacakan kesepakatan antara sektor untuk kolaborasi. Selanjutnya kita masuk ke sektor furniture ya, karena banyak juga pemainnya di sini. Pak Haji Surip sebagai narasumber, silakan ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak pantas untuk mewakili di sini. Karena kami perusahaannya sangat kecil dan sangat minim. Tapi itulah, kami pernah dipuji oleh sebuah perusahaan besar di Belanda, yaitu Fontaine. Mungkin ada di apa? Di website itu Fontaine Living Mall. Itu showroomnya itu 3.500 meter. Tapi mereka belum banyak memberikan order sama saya karena saya tidak punya apa-apa. Itu apa? Lisensi ekspor juga saya tidak punya. Dan sekarang mungkin karena saya dulunya salah asuhan mungkin. Jadi kesalahan saya dulu, saya membangun bisnis itu, bisnis furniture ini anti marketing, Pak. Itu salah, mungkin itu sangat salah sekali. Anti marketing, jadi yang marketing saya marahin justru. Saya bilang kamu mikirin barang aja nih. Daripada kamu gaji orang marketing, saya bagi marketing misalnya berapa, 2.5 juta gitu, mending beli apa, gaji orang quality control, dua lagi saya bilang tuh, biar nanti keluar barang itu pas lah gitu mas. Dan Robinson menjual barang-barang itu di toko-toko pak. Di toko-toko, bukan kami langsung konsumen, jarang sekali kita dari konsumen. Nah mungkin kalau di dengan yang perusahaan yang sama itu kami tuh harganya agak mahal. Tapi kalau diurut dari bahan-bahannya ya segitu-gitu aja, untungnya sedikit tetap aja. Kita bikin harganya itu dari produksi tambah 10% selesai. Mau beli syukur ya, nggak beli ya nggak apa-apa. Itu saja mungkin dari saya. Barangkali ada dari Tulungagung dan kota-kota yang lainnya mau buka workshop, itu menurut saya ya sangat mempunyai potensi, dan jangan minder gitu karena kualitas kita itu kualitas ekspor. Itu saja mungkin dari. Baik, terima kasih Pak Haji Sirif. Ada beberapa di sektor ini, ada sekitar 7 pengusaha kita yang bergerak di sini, di antaranya ada Pak Dede juga. Pak Dede sudah hadir? Kalau tidak salah Pak Dede mau ekspansi nih. Ah, betul Pak Dede. Jadi pertanyaan langsung dari manajemen Albahaja Pak Dede nih. Apa yang bisa dikolaborasikan dengan Albahaja nih? Karena Bapak mau membuat juga workshop baru. Jadi kita langsung nih ke the point nih. Silakan. Nanti sebelum kita ke Pak Haji Surip juga nanti kita ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergerak di bidang furniture baru sekitar 2 tahun bagi untuk eksportir. Alhamdulillah sudah ada 8 negara, Jerman, Italia, Belanda, Arab dan lain sebagainya. Cuma saya itu orangnya, saya serahin semua sama orang-orang yang ahlinya bagi. Jadi gak mau pusing. Nah mungkin jadi mungkin ada ini website yang belum saya bikin, bisa minta tolong Pak Haji untuk websitenya gitu ya. Jadi untuk sementara ini usaha yang saya jalani ini satu duduk manis aja Pak Haji. Tidak benar. Ya boleh sama Pak Haji, saya juga mau bikin website lah untuk jawabannya. Saya sekarang udah sadar Pak Haji. Sekarang mau bikin website, udah bikin katalog. Ya. Bikin website nanti kita dibantu lah. Ya. Marketnya gitu loh. Baik, tadi juga ada masukan dari Bu Husna tuh kelihatannya bahwa kita akan apa namanya diminta untuk menyediakan memang jasa untuk website. Jadi itu di sini ada Kang Haji Deni sama Mas Agung, berarti nanti karena banyak kita ini pengusaha yang berhimpun dalam pengusaha Albahaja ini, nanti coba kita bikin desainnya seperti apa. Kemudian nggak apa-apa, mungkin tiap bulannya nanti kita cas lah sama mereka. Toh itu untuk meningkatkan apa namanya nilai jual. Karena kemarin waktu kita bicara dengan salah satu konsulat di New York juga sama. Her, websitenya apa? Katanya gitu. Waduh, saya bilang nih, apa namanya itu menjadi kendala kita. Jadi insya Allah setelah ini yang paling urgent juga adalah untuk publikasi nih. Kita siapkan, nanti ada portal ininya yang pengusahanya, tapi juga kalau per perusahaannya juga kalau dibutuhkan kita buatkan. Pak Yusrif, kalau pasokan nih Pak Yusrif, apa yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan Albahaja dan teman-teman yang ada di sini, yang di sektor ini? Karena saya masih dengar kadang-kadang ada juga order yang kelebihan, artinya kapasitas produksinya tidak bisa memenuhi permintaan dari market. Gimana Pak Yusrif? Ya, kalau pasokan apa, bahan itu, ini kan mudah sih Pak Yusrif. Ini hanya plastik. Plastik, rotan plastik sama aluminium aja. Kemudian yang masuk apa kusen itu, cok-cok ini sudah ada dari pejuang Albahaja itu Pak Joji. Nah mungkin itu bisa kolaborasi Pak, Pak Haji Dede. Nanti yang itu dipecat aja nanti ganti Pak Joji, yang lamanya tuh, yang kusennya tuh, di kusennya bikin sendiri atau gimana Pak? Oh ya, sebelum saya ekspor, saya 12 tahun. Oh benar. Ini usaha itu 12 tahun dulu Pak, awalnya Pak. Iya. Jadi sebelum nanti enggak apa-apa lah nanti kalau kelihatan tadi itu ya. Karena kemarin waktu ke workshopnya Pak Haji Dede, ternyata beliau juga mensupkan beberapa pekerjaan. Nah, sebenarnya bisa dilatih juga nih, kita akan membentuk di tim ekonomi, mungkin subkontraktor bagi, gitu kan, yang bisa masuk kebutuhan bagian atau elemen yang dibutuhkan oleh Pak Haji. Jadi paling begini Pak Haji, ya. Pak Haji Dede itu nanti memajang juga produk-produk saya. Nah. Apabila ada bayar yang menginginkan ini, ya kita langsung eksekusi aja. Itu aja nanti, turunnya. Baik, mungkin sudah Pak Haji. Haji, monggo. Haji. Ah, oh, silakan. Jadi menyambung dengan Pak Haji Surit, rencana tanggal 10/9 kan ada acara pameran. Iya. Barangkali ini Pak produk-produk Pak Haji Syarif mau saya bawa, bisa Pak Haji? Boleh. Masya Allah. Silakan. Jadi minta doanya juga Pak Haji. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau mau ada yang ditambahkan. Nah, jadi dia sektor. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Di dalam furniture itu kalau kita tidak salah, biasanya kayak produk-produk yang paling sulit dan yang lain itu kan banyak semacam kayak living set, terus kemudian juga ada tempat-tempat teras, kemudian garden, terus kemudian juga bedset juga. Nah, dengan kondisinya seperti ini, tadi saya melihat kondisi bahwa beberapa ada objek yang lain juga tentang masalah hotel atau kemasan juga itu Pak. Jadi mungkin bisa juga bahwa furniture ini akan kita pasarkan kepada untuk sektor-sektor yang mengarah kepada perhotelan atau properti yang ada. Ini sangat cocok sekali, Pak. Iya, demikian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu mantan furnitur ekspor juga. Sekarang udah KO. Nggak kuat persaingannya. Jadi saya gini, saya yang furniture, saya terima rejekan saja. Barangkali Haji Suri, Pak Didi, Haji Oji semua rejekan, saya terima, nanti saya jual. Kan namanya produksi itu pasti ada yang ada yang enggak. Jadi saya terima kliman aja. Kliman mebel-mebel rotan, kayu, apa saya terima. Semuanya, beras juga sama. Saya punya pikiran jual beli perak, jual emas kayak orang Madura. Mana sahaja. Jadi mulai hari ini yang barang-barang reject berkaitan dengan furniture, beras apa saya terima Pak Haji. Ya, terima kasih. Usah juga, nggak apa-apa Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa kolaborasi dengan Pak Haji Ade juga nih. Beliau membuka outlet-outlet Pak Haji. Jadi kalau modelnya seperti produk-produk ini kelihatannya menarik Pak Haji. Jadi nanti mungkin coba kita setelah ini lah, kita bisa detail di sini, kita langsung nanti ketemu aja. Iya boleh Pak Haji. Misalnya model dari internet gitu, kita kirim ke saya, nanti saya kasih harganya gitu. Ya. Insya Allah nggak jauh. Biasa kita biasa tepat gitu harganya. Nggak mau mundur. Oke, gitu aja, baik, terima kasih Pak Haji Sirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita di sektor agro ya. Ini kalau ini kelihatannya ininya Pak Haji Sukida nih. Beliau banyak menangani di sektor-sektor agro nih. Pak Haji Sirip silakan. Ya, depan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bisa memaparkan seperti teman-teman karena ilmu saya terbatas Pak. Cuma yang saya inginkan, apa yang harus kita diperlukan untuk Al-Bajah, itu aja. Saya tadi di belakang, mohon maaf ya, biasanya mungkin 12 menit. Kami di belakang itu, masa Allah lihat potensi saya tidak dilakukan lagi. Cuma kita bagaimana action yang nyata. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari Cirebon ke sini itu cuma itu. Ya, kalau hanya memaparkan kayaknya masya Allah ya. Yang lihat di WA itu udah beres. Ya jadi kita dari bisnis ini saya sedih. Pak Uda katanya BNP-nya hampir kolap dengan cukup dengan uang 100 juta. Di sini pengusaha itu berapa? Jalan, beres. Saya bilang Pak Uda, siapa yang bertanggung jawab uangnya asal jangan hilang? Sudah itu aja. Kalau oke, jalan. Mahasiswa, apa? Gak usah proposal. Berapa biayanya? Itu loh. Ya misalnya yang ini, berapa dia apa? Dia siapa yang bisa apa? Yang belinya siapa? Tanggung jawab duitnya. Silakan jalan sudah. Untungnya buat apa? Sudah selesai. Dan itu yang harus kita usung sebenarnya, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Jadi semua dari awal itu sudah kemarin pemaparan sudah semua. Ya, sekarang ini kan lintas bisnis nanti biar Pak Heri. Sekarang apa yang kita berikan untuk Albaja? Praktek. Cuma itu. Wah, alangkah lebih gembiranya saya. Oh, Albaja bikin apa? Bikin bengkel sendiri. Masa Allah saya di depan. Ya. Itu aja. Ayo kita sekarang di sekarang dia apa? Bilang ayo. Pak Huda, 200 juta siapa yang apa? Yang berani silakan. Itu yang saya inginkan. Oh. Mungkin itu amanat Buya. Yang sesungguhnya. Jangan sampai kita bangun pesantren ada orang jebur-jeburan. Nah itu kewajiban yang kita pikirkan tuh. Kita bisnis besar-besaran ada BNP Albaja yang mau kolak. Masa kita harus bangun ini Albaja yang mau kolaknya kita sulit dulu dananya. Yang lain baru. Yo, silakan sekarang. Untuk 200 juta siapa yang berani? Sudah. Ya. Lelang ayo siapa yang tidak itu sesungguhnya. Ya. Nah ini kalau mengenai agro apa? Ya agro ya nanam padi ya. Nanam padi ya begitu-begitu aja ya. Jual beras ya begitu-begitu aja. Ya, tapi bagaimana supaya jual beras itu kita kembangkan buat Albaja? Bagaimana ini outlet ini buat Albaja? Bagaimana ini showroom ini buat Albaja? Itu yang dipikirkan. Bagaimana masa Allah dengan niatnya Buya kita mau ikut berjuang kalau dengan barengin dengan kita seperti itu masa Allah. Nah bagaimana kita bikin sistem supaya kita tuh ngajinya enak, semuanya enak. Ya semua dana udah mengalir sendiri. Kita bikin suatu perusahaannya sudah jalan sendiri gitu loh. Ya ini PR semuanya. Ya, PR semuanya. Ini langsung 2 juta. Ya, saya. Ayo. Ini. Siap praktek. Ini baik. Jadi mungkin begini, karena kita berharap juga bisa menghasilkan sesuatu. Pak Haji luar biasa mendorong di lapangan. Tapi tentunya nanti ada kesempatan kepada yang lain untuk sinaris Pak Haji ini. Jadi saya sudah bicara juga dengan Pak Haji Ade bahwa sebenarnya beliau membutuhkan banyak yang bisa dipasok oleh saudara-saudara kita yang punya bisnis di agro. Jadi beliau itu karena punya 15 outlet di bandara, tentunya kebutuhan beras, kebutuhan telur itu kalau tidak salah 2 hari 1000 beliau. Jadi ini yang mungkin kita coba, kita minta Pak Haji Ade untuk juga menyampaikan. Karena saya ingin ada kita produksi telur, ada daging, ada sayur nih. Nah kemarin Pak Haji Acu sempat juga agak bimbang Pak Haji untuk sayur itu karena beliau agak berat karena di pasar. Jadi saya kemarin sudah menjanjikan Pak Haji, coba kita penetrasi ke hotel, ke kuliner dan yang lainnya. Jadi monggo mungkin Pak Haji juga bisa menyampaikan. Pak Haji ada yang silakan. Ya, mungkin penyampaian dari saya, ya itu nggak aneh semua ya, nanam padi apa ada nggak aneh semua. Jual pakan apa nggak aneh gitu aja. Ya itu yang dipaparkan itu kan pribadi. Dan kita masuk website. Ya tadi apa? Saya baca website yang bangunan udah cukup. Wah 100.000 impak udah beres. Senang ACC selesai sudah. Ya sekarang yang belum ACC bagaimana caranya kita Albaja Tulung Agung supaya bisa jalan. Yang sudah ada pilot project. Terus nanti bagaimana Albaja BND di Cirebon? Nah waktunya habis soalnya. Ini BNP yang diusung ke sini tuh BNP supaya gimana supaya jalan. Bukan perorangan bikin monak, ya monak. Ya jadi semua bagus semuanya. Tapi kita jangan sampai kalau tidak sesungguhnya gagal. Itu aja. Saya tidak bisa memaparkan apa-apa, saya bisa ngomong. Ya Pak Huda, sok silakan dilelang. Kalau tidak ada yang lelang, diam-diam. Ya, mohon maaf nih, pejuang-pejuang kita di Cirebon itu diam-diam mendirikan perusahaan yang menyupport Albaja. Itu, siapa aja yang butuh modal, ngomong aja. Ngomong, silakan. Ya, yang penting, kaidahnya cuma tiga yang penting. Ya, satu, ya, siapa yang kamu jawab? Itu aja, uangnya kalau yang penting uangnya jangan sampai hilang. Kalau misalnya mau menguntungkan, silakan berlalu baca semua. Yang penting uang jangan hilang, ketik. Ya. Dua, yang perusahaannya yang sudah jalan. Tidak boleh rugi. Sudah. Ya, ketiga sama-sama kita berjuang sudah. Ya itu aja, yang hormat Pak ya. Jadi ini biar suasananya jangan. Itu aja masa Allah saya autobus. Jadi mohon maaf Pak Rin. Ya sesungguhnya inilah perjuangan sesungguhnya. Ya ini karena ilmunya dapat enak-enak Pak. Ya namanya perumahan begini-begini soal itu juga banyak. Ya. Jadi bukan itu sih maksudnya pribadi silakan pikirkan pribadi. Ya itu jurus paten jurus gerakan kita hati kita. Ya silakan. Nanti kalau nggak mau relang, Pak Uda hubungi tim kita. Saya itu punya di Albaja itu adanya namanya tim booster. Ya, tim booster itu ada. Ya, tapi ini baru publikasikan karena saya tadi melelang, ada yang melelang. Apa yang dilelang, Pak? Itu kurang 200 juta. Siapa yang mau silakan gitu, Bu. Pak Haji, nanti BMT ada juga kita bagian. Jadi nanti termasuk saya sudah bicara juga sama Tulung Agung. Jadi mungkin supaya nanti kita sistematis pembahasannya supaya semuanya bisa dibahas. Maaf ya, takutnya saya waktunya nggak habis. Nggak cukup. Akhirnya terlalu agung. Apa pulang begitu saja. Apa itu aja saya. Ya kalau memang seperti itu ada yang menjamin, alhamdulillah bersyukur. Ya itu aja saya. Ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berapi-api bersemangat, luar biasa. Ya, Pak Haji Adit, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari industri restoran dan kuliner. Sebetulnya industri restoran dan kuliner ini adalah bisnis yang sangat simpel sekali. Hanya perlu sebuah strategi di dalamnya. Kenapa saya memilih mengembangkan restoran di airport khususnya? Karena salah satunya adalah di airport itu memiliki pasar yang sudah jelas, stabil. Seperti kayak di Jakarta itu perputarannya adalah 80 ribu sampai 100 ribu orang yang setiap hari 24 jam malang melintang lewat di airport Cengkareng, Pak. Makanya sebetulnya kalau bicara mengenai background saya sendiri, saya sebelum masuk ke dunia ini, saya ke dunia restoran, saya berkecimpung di dunia industri batubara. Jadi saya memang ingin sesuatu yang simple, tetapi dengan menggunakan strategi kita bisa meraih sesuatu yang lebih manfaat dan baik. Bicara mengenai restoran lagi, karena di sini bukan saya sendiri aja, ada Pak Manto. Mungkin langkah-langkah yang bisa kami lakukan bersama adalah satu, kami akan melakukan satu pertukaran sinergi, pertukaran informasi, karena di dalam dunia restoran itu ada strategi-strategi seperti kita harus membutuhkan seorang cook, seorang spesialis yang memang jago di dalam masakan dan lain-lain. Mungkin itu satu. Yang kedua, mungkin kita bertukar pikiran mengenai bagaimana strategi-strategi, karena bicara mengenai restoran tidak hanya bicara mengenai kualitas makanan, tetapi juga bagaimana membangun sebuah tempat yang membuat orang menjadi nyaman gitu ya. Karena orang kadang-kadang ke restoran itu tidak hanya untuk makan, tapi untuk bertemu, untuk melakukan silaturahmi dan lain-lain. Jadi bagaimana kita bisa menangkap peluang itu semua gitu. Di dunia restoran, kemarin saya dekat sama Pak Eri, Permasalahannya adalah karena kitanya hanya bagian kecil dari sebuah komunitas industri kuliner, terutama di airport. Jadi karena kebetulan di Jakarta ini kita ada 7 outlet gitu Pak, dari terminal 1 sampai terminal 3 yang buka 24 jam gitu, karena airport 24 jam. Tetapi saya juga membuka restoran-restoran di beberapa airport besar, khususnya yang jarak tempuhnya itu melebihi 1 jam seperti dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Batam, Pontianak, itu Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan di Ambon. Jadi ya mungkin kalau kita bicara bagaimana bisa bekerja sama dan menyerap dari teman-teman yang kebetulan bisa bergerak di supply makanan, kendalanya satu yaitu letak geografisnya gitu ya Pak ya. Tapi mungkin kalau di Jakarta saya kira karena masih dekat, kita masih bisa untuk urun rembuk lah gitu ya. Jadi selain mengembangkan restoran di bandara-bandara, saya juga mengembangkan suatu pasar Pak, yang saya kalau sekarang itu istilahnya adalah street food di Cempaka Putih ini, ada namanya Abnormal Pak, di dekat sama lokasi kita berada. Itu sebuah restoran anak muda, simple, sederhana, tapi bisa beromset 50 juta Pak satu hari Pak. Ya. Yang dijual hanya roti bakar, susu segar, beberapa minuman. Di sana anak-anak muda itu kalau Bapak nanti mau lihat Pak Abnormal Pak ya, itu Bapak masuk sana aja kalau udah di atas jam 2 waiting list Pak. Itu customer-nya adalah customer yang berusia mungkin 18 tahun sampai 23 tahun, anak-anak muda pokoknya semua Pak ya. Mereka hanya mau ngobrol, buka laptop, di sana disediakan wifi. Jadi konsepnya di samping menyediakan makanan yang sederhana yang terjangkau oleh mereka, jadi bicara mengenai 10.000 sampai 15.000 aja itu, jadi bisa dibayangkan prosesnya luar biasa sekali Pak. Dari jam 2 itu sudah mulai ramai sampai mungkin jam 12 malam kalau yang di sini. Nah, saya mau copy seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Insya Allah rencana di Pondok Indah Pak, itu ada luas 1000 meter persegi di dekat Pondok Indah Mall gitu. Saya juga membangun sama, saya mencoba untuk menghimpun beberapa kuliner-kuliner gitu ya, yang saya padukan. Saya hanya menyediakan tempat, saya hanya merekayasa sebuah suasana gitu, membuat ambien suatu tempat. Jadi yang saya harapkan ya seperti Abnormal. Abnormal itu sebagai contoh Pak, restoran ala sekarang, simple, nggak terlampau seperti ayam penyet dan lain-lain, itu nggak ada Pak. Di sana hanya roti bakar, susu segar, dan kopi Pak, cuma itu aja Pak. Tapi luar biasa sekali gitu Pak, karena ternyata yang dijual hanya tempat yang nyaman buat anak-anak muda, biar bisa mengakses internet dengan cepat gitu Pak ya. Itu aja gitu. Jadi kembali lagi kepada itu, sementara ini kita memang sangat membutuhkan bahan-bahan gitu Pak, seperti telur gitu ya, seperti daging, ayam, beras, dan sayur-sayuran gitu. Tapi mungkin kalau nanti apa perlu bicara khusus nih, karena masalahnya lokasinya Jakarta nih Pak. Mungkin untuk daerah-daerah lain agak sulit gitu Pak ya, karena kebetulan juga di bandara-bandara lain itu tidak sebesar dan tidak seramai seperti kayak di Jakarta Pak. Kalau di Jakarta ini ya tadi seperti saya sampaikan adalah 80.000 satu, jadi pasar yang sangat kuat sekali Pak, 24 jam cukup baik sekali gitu Pak. Mungkin akan dibicarakan secara khusus, tapi di sisi lain saya sudah ngomong sama Pak Hermanto, mungkin apa yang bisa kita lakukan ya berkolaborasi lah gitu, bertukar pikiran. Tidak hanya mungkin mengembangkan ke Cirebon, tapi juga mungkin bersama Pak Hermanto saya ingin mengajak gitu, karena Pak di Pejompongan Pak, di dekat Perumnas itu ada masakan khas Cirebon Pak. yang datang alhamdulillah banget Pak, ramai sekali Pak. Sampai jam 2 jam 3 pagi itu masih ramai sekali Pak. Jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan di samping menyerap, kalau ada teman-teman yang bisa mensupply, saya juga ingin berkolaborasi dengan teman-teman yang bergerak di bidang yang sama. Sedikit mengulas mengenai furniture, ya di airport itu Pak tidak sembarangan karena kita interiornya sangat disandarkan gitu Pak sebagai international airport. Jadi kita membutuhkan furniture-furniture yang kreatif. Kemarin beberapa saya upload barang-barang kursi gitu ya. Nah sementara ini kita mencarinya memang agak sulit Pak, kecuali di Informa Pak. Informa itu barang-barangnya cukup baik, desainnya bagus, dan itu mengambil in China semua Pak. Harganya luar biasa Pak, hampir 1 juta rupiah per kursinya Pak. Nah saya mencoba waktu itu pergi ke Cirebon, itu dapat harganya jauh, hampir 50% kurang gitu Pak ya. Jadi kalau di Informa saya membelinya hampir 1 juta, di sana itu hanya sekitar 400 ribu sudah dapat Pak, dengan kualitas yang 90% mendekati hal yang sama gitu. Jadi kami juga nanti insya Allah juga dengan industri yang bergerak di bidang furniture, dengan pesanan khusus mungkin ya Pak ya, setiap ada pengembangan mungkin kami bisa menyerap. Saya kira mungkin kita coba yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Jadi kelihatannya kita akan segera menschedulekan nih para pemain agro kita, apakah ketemu nanti di Jakarta Pak Ade, sekaligus mungkin bisa melihat langsung melihat yang tadi contohnya abnormal dan yang lainnya supaya langsung rin. Jadi itu diantaranya memang kita ada juga pembahasan-pembahasan strategik. Jadi kita akan kumpulkan Pak potensi-potensi. Contohnya Pak Haji Jenal juga tuh produsen ayam juga Pak. Kemudian malah Pak Haji Iwan sekarang udah bergerak juga ke beras juga kita lihatannya itu. Jadi insya Allah semakin banyak kita di sektor ini. Nah sebenarnya yang kekuatan besar di agro itu memang Pak Haji Sugida ini. Beliau ada dari jual beli padi, ikan, budidaya ikan mas, luar biasa di sini sehingga insya Allah Pak Haji nanti kita coba buat forum khusus. Tentunya memang kita tidak akan efektif bicara semuanya di sini gitu, tapi memang kita nanti bikin grup-grup untuk kita bicarakan lebih lanjut. Baik, kita tutup sektor agro dan food and beverage. Kita lanjutkan ke sektor tour and travel. Nah ini kalau sektor tour and travel kebetulan ada rajanya Pak Haji Alvan. Beliau juga yang menjadi direktur tim ekonomi Albaja. Kepada Pak Haji Alvan, dipersilakan. Di sektor ini ada 3 pemain kita di komunitas kita. Pak Haji Alvan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua kami yang dirahmati Allah, terutama Tuhan Husna, terima kasih banyak atas tempat yang kami siapkan. Para pejuang Al-Bahja dan para pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami dari Grand Travel Perjalanan Wisata. Ya sebenarnya saya lebih ingin menyebutkan kepada apa yang menjadi tugas dan amanah yang diberikan kepada saya di divisi ekonomi. Ya cuman saya tidak tahu rambutnya seperti apa sehingga kita ikuti ritme. Ya ritme yang jelas saya cukup berterima kasih. Ini banyak motivator juga, selain pengusaha, motivator ada praktisi. Bahkan saya lebih suka menyebut Pak Yusukira ini sebagai provokator bisnis. Luar biasa, sangat simpel. Ya sangat simpel, tadi kita juga berbincang beliau adalah seorang praktisi yang memang luar biasa. Ya luar biasa, kami butuh banyak belajar itu. Baik, kami belum lama di dunia pariwisata, lebih memberatkan kepada travel haji umroh. Kami mulai dari 2008 saya mulai, 2011 saya diamanahi oleh Guru Mulia Yahya untuk mendirikan Al-Bahja. Dan waktu itu saya sudah berazam. Saya sudah berazam bahwa satu saat nanti di mata saya Al-Bahja dan travel sudah besar, saya akan serahkan ke salah satu sahabat saya yaitu Satriki. Saya sampaikan itu di depan Pak Haji Yudi yang notabene Al-Bahja dan travel belum apa-apa waktu itu. Dan perjalanan saya di Al-Bahja dan travel yang kini didapat oleh Satriki selaku dari utamanya itu masya Allah. Sebelum saya di Al-Bahja dan travel memang saya sudah punya travel sendiri. Saya punya travel sendiri. Spontan waktu itu saya tutup travel saya. Buya minta saya untuk berjuang di sektor itu. tidak ada satu pikir apapun di dalam benak saya tutup. Saya tidak berpikir banyak, ini yang minta orang soleh. Saya tutup, orang alim, orang soleh saya tutup. Mudah-mudahan saya bisa ikut serta ambil. Dan sampai saat ini saya belum bisa apa-apa. Ya bisa, belum bisa mewarnai banyak. Ya mudah-mudahan rekan kami satu lagi bisa itu. Setelah saya serahkan, saya sekarang kembali juga ke travel, habitat saya. Saya punya sendiri Nur Ali Haji Umroh, dan itu kita gunakan sebagai backup support legalnya Al-Bahjah Tuan Travel itu sendiri. Ya, dan saya lebih baik lebih banyak bermain di wholesaler. Artinya saya lebih banyak berhubungan dengan travel yang mereka beli paket, kami yang jual paket. Ya, salah satu beberapa travel besar yang sudah jalan dengan kami, grupnya Ustaz Ahmad Al-Habsyi, itu selalu dengan kami dan beberapa cabang di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah ada pengembangan lagi di wisata. Pariwisata saya di bus. Bis saya punya alhamdulillah 7 armada bis, 2 unit kecil dalam jangka waktu 4 bulan. Dan ternyata masya Allah, saya menemukan sebuah inspirasi luar biasa dalam perjalanan hidup saya. Ternyata bisnis itu bukan satu hal yang mesti diciptakan, tapi bisnis itu juga bisa terlahir daripada kebutuhan. Saya berawal dari butuh bis untuk operasional antar jamaah dan jemput jamaah Bandara Cirebon, Cirebon Bandara. Waktu itu kami sewa sampai sebulan itu 60-80 juta. Sehingga saya terpikir, ini kalau saya punya bis sendiri mungkin akan lebih bisa menghemat. Ya ternyata setelah kita beli bis, ternyata kok pemanfaatannya lebih kepada wisata dan bisnis. 90% penggunaannya untuk ziarah dan lain-lain, ya misalnya sekolah apa segala macam. Sehingga saya mendapatkan peluang itu. Bahkan tidak jarang bis yang kita punya, kiswah itu, kiswah, PT Kiswah namanya kita punya, itu malah pemanfaatannya bukan untuk jamaah travel, malah jamaah travel sendiri karena kita sering kehabisan. Ya itu. Dan lagi satu sektor lagi yang kita sedang buka, alhamdulillah mohon doa dari semuanya, kita buka kantor di Menara Imperium. Saat ini kita kontrak, ya saat ini sedang dalam pembuatan interiornya. Kita buka satu PT lagi, Seven Sky Sabha Samawat, ya itu dikonsentrasikan untuk sebagai JSE, ya sebagai pengadaan maskapai dan lain sebagainya. Mohon doanya, memang tadi kami sedikit berbincang dengan beliau Pak Haji Aslam, mohon doa kita akan datangkan pesawat Flynas, ya Flynas sekarang pesawat sudah posisi di Jakarta di bandara, sedang proses cek dan perbaikan. Kita ingin ambil juga bagian itu, dan mohon doanya target tahun depan kita akan datangkan Saudi Airlines ke Jawa Tengah, entah Solo, Jogja atau Semarang. Itu target kita, target kami. Artinya ini peluang yang luar biasa. Barangkali teman-teman juga butuh, monggo ya, monggo bisa sharing dan bergabung bersama kami. Paling itu baca. Terima kasih. Bisnis beliau di travel itu kelihatannya semakin berkembang ya. Jadi saya melihat ada setidaknya ada dua nih di komunitas kita yang punya juga travel. Ada Desra Group, Pak Haji Susilo, kelihatannya juga bisa nanti kolaborasi Pak Haji Alvan. Beliau di Jakarta punya kantor sendiri sebenarnya di kantor travelnya. Jadi mungkin Pak Habib sudah sinergi sedikit ya kalau lebih dengan ini ya. Jadi alhamdulillah. Silakan Pak Haji Didi. Sangat kurang. Bahkan saya juga sudah presentasikan di depan para orang-orang kami, para pengusaha, para pebisnis. Siap, artinya kalau katanya Pak Haji Sukida ingin siapa yang akan disupport, siap penyandarannya tanpa rugi, ya mungkin saya salah satu orang yang tepat insya Allah. Ya, kita siap presentasikan. Dan asas kerjasama investasi yang saya bangun adalah saya tidak mau memberi beban rugi kepada investor yang membantu saya. Itu konsep bisnis saya. Tantangan saya berikan, mohon maaf, semua bisnis adalah risiko. Jadi tidak bisa juga di saat kita katanya menginvestasikan dana kita segala macam, tidak bisa bicara safety. Ini bicara bisnis. Ada rugi, ada untung. Ini sudah hukum alam dan sunatullah. Tapi berbisnis dengan kami, insya Allah kami ingin berikan yang terbaik untuk investor-investor yang membantu kami. Pak Haji Aslam, katanya mau menambahkan, silakan Pak Haji. Terima Terima kasih Pak Heri. Saya sedikit mau sharing saja bahwa memang saat ini juga saya sedang menjejaki rencana kerjasama Pak Alfan, Ustaz Alfan dengan Nur Aliyah. Nah, pengalaman saya alhamdulillah di saat sulitnya dapat visa kemarin di akhir tahun, beliau membantu saya berangkat 10 orang keluarga saya, alhamdulillah dengan berkat perjuangan beliau saya berangkat kemarin. Nah, ini saya tindak lanjuti dengan kerjasama. Saya bermain travel umroh tapi tidak besar-besaran. Nah, ini saya mau dengan berkenal dengan sahabat ini, saya semangat-semangat dan mungkin berkali pikiran saya enggak perlu saya bikin brand khusus, tapi saya mau sama-sama besarkan aja dengan apa aja, apa namanya, Nur Aliyah. Bapak teman saya lihat mungkin barangkali juga bisa merangsang teman-teman yang lain di samping sebagai usaha apa, bisa juga bergabung di usaha ini karena saya lihat potensi jamaah cukup besar. Alhamdulillah Ustaz Alban ini juga berniat membantu saya mengkiprahkan ke Sulawesi jamaahnya, Ustaz, ya. Bisa kesana karena kesana jamaah luar biasa, Pak. Jadi kita harus bantu jamaah supaya bisa mudah ke tanah suci. Yang mohon doanya saja, mudah-mudahan saya bisa ikut bergabung sama Ustaz Alban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bib. Baik, ada lagi yang lain? Silakan, Bib, Habib, Jid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, Al-Fagir Zaidin Syahab dari Pontianak. Berbicara tentang jasa tour and travel, memang kalau kita melihat dari sisi dunia sangat menguntungkan, prospek yang sangat baik, terutama untuk umroh dan haji. Namun kalau kita melihat kebutuhan manusia di zaman sekarang, apakah baik, bagaimana baiknya kalau semisal Al-Bahja juga membuat sebuah sistem tiketing online untuk penerbangan domestik dan internasional. Karena Al-Fagir yang merasakan sendiri, Al-Fagir buka travel sistem online 24 jam hanya di rumah saja, tapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Alangkah baiknya seperti nama Al-Bahja sudah mempunyai nama yang besar, dan juga kita semua diantaranya adalah pengusaha yang sering mondar-mandir, naik pesawat dan lain sebagainya, pastinya punya membutuhkan tiket domestik dan sebagainya. Alangkah baiknya Al-Bahja membuat sistem tiketing online. Dan ini juga bisa menarik daya serap tenaga kerja tiap daerah. Jadi teman-teman pejuang yang mungkin belum ada pekerjaan, mungkin juga belum ada waktu untuk mengais rezeki, kita bisa manfaatkan sistem online ini. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita bisa melihat juga lebih jauh, bagaimana salah satu ustadz ternama seperti Ustadz Yusuf Mansur mempunyai sistem online payment dan lain sebagainya. Andai kata Al-Bahja juga bisa bikin seperti itu bisa memanfaatkan juga. Lalu kemudian yang terakhir, kalau bisa dari Al-Bahja Tour and Travel mempublikasikan secara besar-besaran untuk travel haji dan umroh, lalu kemudian ziarah Wali Songo disiapkan juga dengan guide-nya seperti ziarah Wali Songo. Siapkan misalnya kita pilih Habib Noval Al-Aktos dari Jakarta, sudah siap bawa jamaah dari Balikpapan, bawa jamaah dari Pontianak untuk keliling Wali Songo, balik ke Pontianak lagi. Jadi itu merupakan sebuah proyek yang sangat baik. Baik, mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sikapi. Yang pertama, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan, memang kami akui. Dan saya sering-sering mengatakan Fiki, dari potensi yang tidak miliki Al-Bahja, kalau kita melihat secara perspektif, dari perspektif bisnisnya, mungkin kami Al-Bahja Tour Travel ini hanya menyentuh 10-20% saja. Ya, artinya dari segi sosialisasi dan publikasi, bahkan mungkin market sama sekali belum sampai menyentuh kepada tatanan cukup saja. Ya, belum, sama sekali belum. Dan sebenarnya perlu diketahui, untuk tiketing domestik internasional kita sudah memang konsen di situ, yaitu tadi kurangnya mungkin informasi yang kita berikan kepada semuanya. Makanya tadi kita ada bincang sedikit dengan Ustaz Rifki di bawah, bagaimana kita bisa lebih maksimal lagi, untuk menggali potensi-potensi yang ada di Al-Bahja. Ya, karena saya lihat memang strategi market yang ada saat ini kadang salah sasaran. Ya, sasaran. Kenapa saya bilang sasaran? Karena kita terlalu capek, banyak buang energi, ya, dan peluru untuk hal yang memang membutuhkan waktu banyak. Artinya tidak kenal buya, bukan komunitas buya, gitu loh. Jadi kita dua tiga kali untuk menyampaikan. Bahkan di Al-Afu tidak hanya tiket, kita ini sudah menjual kepada pisang. Bayangkan, kami ini bukan provider. Kami ditanya provider bukan. Tapi teman-teman semua mesti tahu di sini, untuk kurun waktu 1 bulan Desember saja kami bisa menjual sampai 6.000 pisang. Ya, kita punya sampai strategi seperti itu. Artinya saya berpikir enggak mesti kita provider, enggak mesti kita depositkan uang sampai jutaan real di Saudi. Alhamdulillah, bahkan kita sedang membuat sistem dari Sky 7 ini, bagaimana kita bisa memposisikan agen, sales, ataupun travel-travel yang butuhkan tiket, dia akan lebih murah membeli ke kita ketimbang langsung ke maskapai. Ya, dan kita sedang akan buat sistem juga bagaimana teman-teman travel ini bisa update di website kita, mana available seat, yang mana yang seat itu sudah tidak ada. Insya Allah mohon doa semuanya. Itu saja mungkin karena waktu terakhir, mohon doa dari semuanya. Satu doa yang saya terus tidak pernah lupa. Yang pertama, saya ingin menjadi orang manfaat. Yang kedua, saya tidak akan pernah berubah dalam berdoa. Saya ingin jadi orang yang paling kaya, dan dengan kekayaan itu saya ingin banyak berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarapan. Nah, ini beliau memang betul-betul CEO dan motivator. Ya, luar biasa. Terima kasih Sarapan. Jadi semoga apa yang antum berikan membawa keberkahan untuk semua. Amin. Baik. Kita Bib, nanti hasil musyawarah ini tentunya akan ada di kita kirim. Jadi tadi beberapa hal sebenarnya sudah ada di Albaja untuk Tour and Travel Pusat, tapi mungkin publikasi atau sosialisasi aja yang belum kita lakukan. Kita lanjutkan sekarang di sektor lingkungan. Saya tidak tahu nih apakah bahasanya tepat kayak Una, sektor lingkungan, tapi yang dimaksud di sini tuh ada dua pengusaha kita nih, ada Pak Haji Agus Mustofa, kemudian yang berikutnya ada Bu Husna Anwari. Kita berikan kesempatan ke Bu Husna untuk menyampaikan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam segi bisnis lingkungan kemarin yang mungkin saya sudah pernah sounding Mas Hari, kalau monitoring lingkungan kerja sama kesehatan kerja, market kita adalah seluruh industri di Indonesia, baik itu private ataupun BUMN. Tapi permasalahannya adalah kalau kita berbicara peduli lingkungan dan peduli worker ataupun para pekerja di suatu pabrikan, yang selama ini saya jalankan adalah yang peduli itu banyaknya multinational company. Karena mereka memang untuk ekspor, kalau memang sudah berada di stock market dunia, mereka harus melindungi tenaga kerjanya, kemudian melindungi lingkungan di tempat mereka berproduksi. Nah, yang hadir hari ini semuanya saya yakin banyak yang berhubungan dengan bisnis saya. Tapi apakah para pengusaha di sini, misalnya yang punya mining usahanya, mereka mengambil suatu source dari dalam bumi yang pasti ada konsekuensi pencemaran lingkungan, kemudian bagaimana protection terhadap pekerjanya, kemudian misalnya di sini ada pengusaha tekstil batik di Pak Komar di Bandung, di mana perusahaan tekstil banyak memproduksi limbah dari produksinya. Nah, yang pasti apakah kalau dalam scope kita berkumpul di sini, para pengusaha di sini itu peduli akan lingkungan. Dan gak kalah ininya juga, misalnya pengusaha catering atau makanan, kita bisa mendeteksi semua konten makanan dan minuman, apakah itu mengandung boraks, formalin, arsenik, bahan-bahan kimia lainnya. Jadi pastinya usaha yang kami lakukan adalah untuk memproteksi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Tapi siapa market terbesarnya? Biasanya market terbesarnya adalah perusahaan besar yang memang sudah di level internasional, ekspornya juga memerlukan green label, atau mereka sudah memang harus comply ke ISO 14001 ataupun OSHA 18000. Itu aja, apa lagi ya Mas Eri? Jadi kalau berhubungan, berhubungan. Dari community kita aja berhubungan, cuman kepedulian kita sampai mana memproteksi lingkungan dan para pekerja. Misalnya konstruksi di Singapura, saya kasih contoh gambaran. Konstruksi di Singapura itu beli alat seperti yang saya agenin di Indonesia itu sangat booming karena regulasi konstruksi di Singapura, tukang-tukang itu harus pakai masker, safety shoes, terus monitoring kebisingan. Karena di Singapura, karena lahannya kecil, kalau dia bangun gedung, kalau dia memberikan efek getaran yang bisa merusak retaknya gedung lain, itu akan dituntut dan bisa ditutup. Kemudian suatu gedung yang dibangun mengeluarkan kebisingan yang tinggi atau debu yang tinggi dan dia tidak memberikan proteksi kepada lingkungannya, itu bisa ditutup. Nah di Indonesia, boro-boro perusahaan sebesar Wika, kemudian Adikarya itu beli. Saya bilang, Pak, Bapak harusnya tahu berapa dia inhale atau menghirup debu dari dia melakukan pembangunan itu. Ya Bu, disyukur-syukur dibayar 150 ribu, kan itu per hari mereka gitu. Buru-buru mereka gak mau invest untuk berapa paparan expose dari limbah atau debu yang terpapar kepada pekerja. Jadi untuk market kita, memang targetnya kita adalah seluruh industri di Indonesia, apapun jenisnya, selama mereka melakukan proses produksi pasti mengeluarkan limbah dari air ke tanah maupun udara. Cuma memang target kita lebih banyak ke multinational company atau perusahaan yang memang awarenessnya akan proteksi lingkungan dan pekerja sangat besar. Itu aja mungkin paparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung lanjutkan dulu aja ke Pak Haji Agus Mustofa nih. Beliau juga bisnisnya hampir berhubungan dengan lingkungan ya. Silakan Pak Haji Agus, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Ada satu hal yang mau saya tanyakan langsung ke Teh Hajah. Nah, kita biasa memakai alat namanya interferometer. Nah, itu kita cukup kesulitan pada saat kalibrasi setiap tahun. Kita harus kirim, ya kalau enggak di Jakarta ini baru ada satu, PT Pratama. Kalau kendalanya di kalibrasi yang ada ini selalu minta butuh waktu lama karena mungkin karena apa komponennya indeng, kemudian biayanya cukup mahal. Akhirnya kita pernah langsung ke Singapura, tapi pada saat membawa alat tersebut agak kesulitan juga di bandara. Jadi itu pertama. Kemudian kalau bisnis kita adalah jasa pengendalian hama. Berkaitan dengan lingkungan ini ya cukup kompleks karena kita juga aktif dalam sehari-hari ini tidak terlepas dari namanya nyamuk, tikus, kecoa. Kemudian untuk tempat-tempat rumah tinggal seperti rayap atau industri pabrik-pabrik itu akan sangat punya banyak problem terkait dengan hama. Nah itu kita ada metodenya. Mungkin kalau saya jelaskan akan memakan waktu Pak Heri. Itu tadi mohon bantuan dari buat kami Teh. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi alatnya untuk apa Mas? Enggak, nama alatnya apa? Nama alatnya interferometer tipe F21. Itu untuk? Itu untuk mengukur nilai konsentrasi batas standar untuk kelayakan bisa dilalui oleh manusia. Oh gitu. Jadi setelah penyemprotan di lingkungan itu harus didetek lagi apakah dia terpapar kepada manusia yang ada di situ atau tidak gitu. Iya. Jadi ya, nanti kita ada monitoring. Nah, pada monitoring itu kita menggunakan alat tersebut. Iya, iya betul. Jadi untuk memastikan secure bagi orang di situ ya. Iya. Iya. Posisinya saya enggak jualan alat itu. Jadi posisinya kalau misalnya gas kita yang jual itu lebih kepada gas detektor. Misalnya, ya. Nah, untuk yang saya punya, salah satu saya menghadapi sekarang pasar bebas, kemudian menyongsong nanti semua Asian market bisa masuk kemana saja, adalah kami mengadakan sertifikasi laboratorium di bawah ada di lantai 1. Tapi untuk alat yang memang populasi yang kami jual tinggi di Indonesia, jadi dengan kita menjual, kemudian kita bound market itu dengan free calibration system, calibration services, di mana mereka nggak perlu kirim ke pabrik lagi yang gimana cost dan delivery time-nya lebih tinggi. Tapi saat ini yang kita jual tertinggi di Indonesia itu market kita adalah monitoring kebisingan dan monitoring debu, kita menguasai market Indonesia, se-Indonesia. Jadi memang parameternya nggak semua alat yang kita jual itu kita punya kalibrasinya, karena investasinya miliaran untuk mengadakan kalibrasi itu. Jadi kita lebih pilih kepada alat yang populasinya kita jualnya lebih tinggi. Nah kebetulan saat ini tidak ada alat yang tadi Mas pakai itu. Memang sarannya belinya itu dari agen yang terdaftar di Indonesia yang memang punya concern local services gitu. Kalau enggak memang harus ekspor paling dekat biasanya Singapura. Cuma kalau untuk sharing bagaimana cara import atau ekspor barang dan import barang bekas, memang itu lebih sulit dibandingkan barang baru. Nah biasanya kalau saya kirim alat kalibrasi ke luar, ke luar Indonesia, itu kita mintanya jangan pakai FedEx atau pakai UPS atau DHL, jadi kepada lebih door to door service, baik exitnya maupun incoming alatnya. Jadi di customnya nggak repot. Tapi kalau misalnya ada red line, nah itu kembali ada masalah baru lagi. Tapi so far yang kita jalani untuk kirim barang baru barang bekas keluar ataupun import lagi, pakainya door to door service aja, jadi nggak bermasalah nanti di customnya. Itu aja mungkin saran dari saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Oke. Ke Ibu Haji Una, ada satu yang perlu saya tanyakan Bu. Kebetulan kita adalah bergeraknya di bidang manufaktur atau eksportir, dan teman-teman juga pasti seperti itu. Karena di bidang eksportir itu pasti kita selalu menghadapi dengan customer-customer atau dengan buyer-buyer kita di luar negeri. Nah, salah satunya adalah permintaan atau standarisasi dari customer yang ada di sana itu biasanya ada level-level tertentu. Salah satunya contohnya seperti yang tadi sampaikan, itu adalah ada standarisasi ISO ataupun yang lain gitu kan. Nah, apabila kita membutuhkan hal yang semacam itu Ibu bisa mensonding atau mengklarifikasi dengan kebutuhan seperti itu nggak Ibu? Dan itu yang kami tanya. Teteh atau Ibu nih? Oh, Teteh aja ya. Teteh aja. Posisinya kalau untuk kita mau ekspor harus punya sertifikasi biar bisa masuk lebih ke market internasional. Nah untuk sertifikasi itu ada badannya, namanya Badan KAN, Akreditasi Nasional Indonesia. Nah sebelum saya, lab kita di bawah itu ISO 17025 untuk kalibrasi services, kita harus pas dulu namanya sertifikasi KAN. Nah itu ada badan KAN-nya nanti, makanya demand dari luar yang meminta barang Bapak itu, dia perlu sertifikasi apa. Nah nanti lewat KAN, kita punya jalur kontaknya konsultan yang biasa kita pakai, karena pakai konsultan. Nah kemudian mendapatkan sertifikasi itu gak mudah, karena apa? Semua alur pekerjaan kita harus bisa traceable, bisa tertelusuri, dokumentasinya harus bagus, adminnya harus bagus, harus profesional semuanya. Jadi perlu SDM yang bagus untuk bisa merealisasikan mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau perlu nanti informasi sertifikasi apa yang diperlukan, bisa di googling juga itu standarnya apa aja, di mana. Tapi kalau memang butuh, Teteh punya link untuk Badan Akreditasi Nasional Indonesia. Terima kasih Teteh. Baik, untuk sektor lingkungan ini mungkin kalau realnya ini Pak Haji Agus Mustafa itu punya usaha untuk fumigasi ya Pak Jugusnya, yang kemudian kalau contohnya rayap dan yang lainnya beliau sebenarnya ahlinya, jadi mungkin itu bisa langsung juga dipakai di beberapa teman-teman khususnya yang ada di Cirebon, Majalengka, Kuningan ya. Jadi insya Allah Pak Jugus nanti kita akan membantu mengkomunikasikan minimal kepada komunitas Al-Bahja ini. Jadi insya Allah beliau masih kekurangan ini kontrak nih, jadi harus kita support nih beliau ini. Jadi proses bisnisnya bagus, cuma mungkin optimalisasi marketnya aja yang perlu kita tingkatkan. Baik, sektor lingkungan, Bu Rusa silakan. Mas Heri, saya perlu nambahin ini sedikit ya. Belum lupa ada beberapa note yang saya tulis bahwa apakah mungkin gitu ya, apakah mungkin walaupun BMT ini kan secara legitimasinya belum gitu ya, sedangkan para yang hadir di sini kan dengan semangat prosedur tadi kan pengen cepat realisasi gimana ya. Nah, apakah bisa gitu ya, salah satu paparan dari tim adik-adik robotik ITS tadi, saya tertarik berinvestasi ke usaha itu ya, posisinya. Dan saya kepingin setelah ini, misalnya tadi kemarin modalnya berapa, 200 juta ya, Dek? Ya, 150 juta, let's say 200 juta misalnya. Saya kepinginnya bahwa setelah ini ada, walaupun BMT itu belum resmi, Mas Heri, saya pinginnya saya tanamkan modal di situ, kemudian 33% saham saya, 33% saham mereka, dan 33%nya saya kasih ke Albaja. Itu saya kebetulan mungkin adik-adiknya ahli robotik, tapi Teteh alhamdulillah sudah 14 tahun di bidang marketing dan manajemen. Jadi tinggal disinergikan saja setelah ini, Mas Heri. Jadi maksud saya adalah kalau bisa tanpa BMT terbentuk, tapi kita sudah bisa lebih sinergi untuk mengkerucutkan agreement-nya. Itu yang pertama yang saya tertarik dalam robotiknya tadi. Karena saya tuh sedih kalau lihat ini, Mas Heri, di Indonesia ini. Saya pernah kunjungan beberapa kali di BUMN Cina. Di Cina itu ada kumpulan namanya, di satu gedung itu terdiri misalnya dari Universitas Indonesia, Universitas ITS. Bagi para seperti mereka itu, seperti adik-adik ITS itu, kalau mereka punya idea, pemerintah itu memberikan modal pabrik, modal uang. Jadi mereka hanya memproduksi, tapi hasilnya nanti harus kembali majority ke pemerintah Cina. Jadi disiapkan semuanya. Nah, Indonesia ini punya orang-orang seperti mereka hebat, tapi bingung gitu loh mau melaksanakannya seperti apa, karena pemerintah tuh nggak lihat bahwa mereka ini potensi negara yang sangat besar gitu loh. Jadi dari kita aja dulu. Jadi saya tertarik banget karena saya lihat mereka orang yang pintar. Alhamdulillah. Wah. Kemudian. Ya, kemudian ada beberapa poin nih, Mas Heri, punternya. Terus kemudian untuk yang kedua, konsep kalau memang kita berhasil nih misalnya menggalang suatu bisnis lah, ada timbul langsung bisnis, kita bisa nggak cetuskan dari sekarang bahwa dengan semangat Buya yang santrinya banyak yang digratiskan, kita sepakati dulu bahwa paling tidak minimal kalau di Katolik itu 10% dari penghasilan mereka harus pergi ke gereja. Kita minimal 10% itu kita infakkan langsung kepada Al-Bahja. Jadi ada minimal persentase yang harus kita berikan dari net profit kita. Misalnya ada yang transaksi misalnya hari ini 100 juta gitu kan, profitnya misalnya 10%, 10 juta. Nah, 10% dari net profit yang harus kita memang wajibkan untuk kita berikan kepada Al-Bahja. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, saran saya, Mas Heri, masing-masing member yang berada di sini sekarang itu memberikan formulir. Mohon disimak. Memberikan formulir kebutuhan namanya. Contohnya misal saya nih, usaha saya, Mas Heri, saya mau memberikan formulir isinya, saya butuh money changer karena transaksi saya dalam dolar banyaknya. Saya butuhnya money changer. Kemudian Mas Heri, saya butuhnya misalnya sembako gitu kan. Terus saya butuhnya catering karena saya sering ada event untuk meeting. Nah, itu saya berikan, Mas Heri, ini siapa nih yang ini yang bisa kita berkumpul setelah ini. Tapi memang kepada kebutuhan yang memang kita linknya memang sudah ketahuan gitu. Jadi ada khusus tersendiri gitu. Itu kemudian yang keempat. Keempat adalah konsep BMT tadi, kalau Pak Supida bilang yang dikasih modal harus untung. Tapi kita tahu pengennya sih semuanya untung, gak ada yang rugi kan gitu ya. Tapi mungkin sebelum kemarin Mas Supida sempat menawarkan saya, Teh, beli saham ya. Biasanya saya kalau berinvestasi kalau belum clear, belum jelas bagaimana tugas dan tanggung jawab, dan kalau ada apa-apanya gimana. Karena jangan sampai kita ini kalau kecil-kecil udah gampangin aja deh, tapi kalau udah gede ribut. Nah, saya gak mau begitu. Karena saya pernah join company sama temen pecah gitu kan, karena udah melihat puluhan miliar. Beda waktu starting baru 1 miliar dengan melihat puluhan miliar, pasti berbeda. Nah, itu harus jelas bagaimana konsep tugas dan tanggung jawabnya dan pemilihan usahanya. Kemudian pasti harus ada tanggung jawabnya, Mas Ferry. Namanya kita sudah invest, pasti ekspektasinya kan untung. Nah, kalau pun rugi, bagaimana? Gitu. Terus yang kelima, ini pinginnya saya, Mas Ferry, Nun Sewu, kalau boleh teman-teman yang ada di sini semua, syukur-syukur ekspektasi kalau semuanya punya dapat bimbing langsung. Tapi kalau pun tidak, jangan kapok, karena saya usaha 14 tahun selama ini dua hal yang saya pegang yang bisa saya survive sampai detik ini, bahwa saya selalu memegang silaturahimlah kepada siapa saja, itu bahasa Islamnya. Tapi kalau bahasa bisnisnya, without link you cannot do anything. Tanpa link kamu tidak bisa punya apa-apa. Gimana mau jualan? Saya trading company, importer, ujung tombaknya di jualan. Tanpa link, tanpa silaturahim, saya nggak bisa apa-apa. Nah, silaturahim yang saya lakukan adalah ketemu orang, presentasi, pergi ke pabrik. Nah, itu kan merupakan bagian dari silaturahim. Tapi tidak berarti bisnis itu kita silaturahim ke satu orang langsung jadi harus. Pokoknya saya ikut sekarang meeting di Al-Bahja di Jakarta ini harus bawa hasil pulang. Sampai saya itu, Allah juga mengatasikan semua. Hidup itu by proses. Jadi mudah-mudahan yang belum dapat billing hari ini pun masih semangat kita adain, Mas Heri, kalau bisa 6 bulan sekali. Saya siapkan tempatnya, anytime waktunya di sini. Yang penting dengan silaturahim itu kita yakin bahwa Allah kasih keberkahan. Keberkahannya lewat apa aja jalannya, Allah yang Maha tahu. Itu. Jadi itu aja 5 poin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mencerahkan dan real nih langsung. Teman-teman semalam kita bicara sama teman-teman UTS itu juga gitu teh. Jadi beliau sudah juga punya semangat untuk melepaskan beasiswa di Amerika Serikat untuk mengabdi ke Al-Bahja. Allah tunjukkan hari ini. Allah tunjukkan hari ini perjuangan antum. Ada kemudian orang yang kemudian tergerakkan untuk membangun ini. Jadi ini bukti nih. Ini bukti pas ini. Kita dalam 2 hari ini niat kita untuk dakwah, kemudian Allah mengirimkan, kalau kata Buya adalah pejuang-pejuang ikhlas. Jadi luar biasa. Jadi ini juga membuktikan, alhamdulillah, artinya membuktikan forum kita juga bukan hanya sekedar kita menyampaikan apa gagasan gitu ya, tapi memang kita betul-betul ada yang memang bisa kita tindak lanjuti, kita tindak lanjuti. Selama memang itu betul-betul clear, visible, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjutkan dulu teh. Jadi nanti ada kesimpulan kita di akhir musyawarah ini, tapi kita akan mulai lagi dulu ke sektor passion. Nah, ini ada banyak pemain kita di sini. Gimana semua? Gimana? Baik, ini kita sudah melis ada sekitar 8 pemain yang bermain di sektor fashion, termasuk konveksi dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini narasumbernya ada Pak Haji Iwan dan Pak Haji Komar. Artinya kita berikan juga kesempatan kepada yang lain. Kepada Pak Haji Komar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili kawan-kawan atau rekan-rekan yang bergerak di bidang fashion. Nah, kalau kita bicara tentang fashion, tentunya terminologi dari fashion itu bukan hanya sebagai bahan atau alat untuk menutupi bagian tubuh kita gitu ya, lebih cenderung ke sana. Tapi fashion saat sekarang adalah bisa mewakili identitas maupun citra. Sementara kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan kita juga secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa citra maupun identitas kita itu bentuknya seperti apa. Nah, alhamdulillah dalam pertemuan ini, subhanallah, banyak mungkin kawan-kawan kita di sini kan tidak hanya sekedar ingin berbangga dengan busananya, tapi juga ingin memiliki identitas. Selain itu juga dikaitkan dengan mungkin syariat Islamnya, barangkali berpakaian busana muslimah yang baik dan segala macam. Kebetulan saya memiliki latar belakang semua itu, fashion untuk desain untuk fashion maupun untuk branding image. Jadi ada desain produknya, kemudian untuk membrandingnya juga, itu insya Allah memang bagian dari apa yang saya lakukan. Berikutnya, beberapa waktu kita di sini selama 2 hari ini, alhamdulillah, ada beberapa yang saya mencoba menawarkan secara langsung, diantaranya adalah dengan tim Umroh Al-Bahjah. Itu saya menanyakan selama ini kemana mendapatkan uniform itu, dan alhamdulillah tadi pagi ketemu dengan Ustaz Rifki bahwa yang biasa perpotong harganya kurang lebih sekitar 90.000, saya bisa menyampaikan bahwa saya bisa memasak lebih kecil dari semua sekitar 70.000-an gitu sekarang. Tapi tentunya saya juga tidak mau main-main dengan apa yang saya lakukan sebagai profesi saya sebagai desainer fashion. Jadi nanti mungkin dari segi kualitasnya maupun desainnya, di situ ada unsur identitinya juga harus masuk. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan-kemampuan seperti itu kita bisa melakukannya. Yang berikutnya, ini juga tadi ada saudara kita, ya teman kita juga, Haji Demi. Itu juga ingin memiliki sebuah alat untuk mencetak molding, press molding, dan kurang lebih Haji Iwan yang akan menerima produknya kurang lebih sekitar 75 juta. Saya sudah menyampaikan tadi jumlah saya yang ambil, kemudian mungkin tadi kalau hitung-hitungan keuntungan untuk Al-Bahjah silakan. Ya, saya ingin hanya mengikuti apa yang Haji Sukida sampaikan. Yang penting uang itu jangan sampai hilang, ya kan? Di mana itu mesin itu berproses mendapatkan keuntungan, silakan nanti yang bersangkutan. Ini kebetulan Haji Dedinya juga nggak ada. Ya, kemudian berikutnya tadi juga alhamdulillah Ibu Haji Husna juga saya sudah menyampaikan, karena beliau ini kan adalah marketing yang baik, banyak relasinya. Kembali lagi bahwa bisnis tanpa dijalankan dengan membangun networkingnya, kita akan susah. Ya, jadi bisa saja nanti saya sampaikan beberapa informasi, desain dan segala macam, dan semua itu melalui Al-Bahjah ini, management. Kemudian barangkali ada kawan-kawan juga yang bergerak di bidang furniture, itu kan sudah pasti membutuhkan cushion dan segala macam. Kaitannya apa dengan desain? Karena tiap negara seperti yang saya alami, desain-desain itu memiliki asumsi citra dari negaranya masing-masing, culture-nya. Nah, itu kalau misalkan ingin berkonsultasi tentang desain, kami pun sebenarnya insya Allah memiliki ilmu di bidang itu. Nah, untuk hal yang lainnya, saya pikir kembali lagi semangat kita adalah semangat untuk Al-Bahjah, apapun yang kita berikan, ya, apapun profesi kita, selama itu kita bisa sisihkan untuk Allah melalui Al-Bahjah, itulah harapan kita. Jadi pertemuan kita ini jangan sampai pulang tanpa membawa hasil yang real gitu. Itu mungkin Pak Heri singkat saja. Silakan barangkali ada pertanyaan dulu, kalau enggak, baik silakan mungkin kepada yang lain. Ya, enggak, ini kebetulan dari UMKM dari Surabaya, Tulung Agung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terus terang Pak Mas Heri, jadi kami yang di Tulung Agung ini dengan membawa delegasi orang 16 ini merasa malu datang ke sini itu. Enggak selevel lah ininya, kalau wong desa gitu enggak level gitu. Jadi memang suara dinamika di kota besar dengan di kota kecil memang jaraknya jauh sekali gitu. Tapi itu insya Allah tidak menjadi sesuatu yang jadikan minimal saya teman-teman yang ada di sini. Akan tetapi bagaimana proyeksi potensi daerah ini, Ustaz. Jadi bagaimanapun juga biayanya, orang Blitar punya anjang pesantren besar di Tulungagung, dan ini tidak bisa didukung kalau tidak ada para pengusaha-pengusaha yang murni punya hikmah di Al-Bahjah. Makanya saya datang sini dengan teman-teman, bagaimana potensi yang ada di Cirebon ini, semua ini kalau punya potensi itu bisa kita tularkan di daerah seperti di Tulungagung. Untuk konveksi, kami sudah bergerak di konveksi mulai tahun 2000. Jadi memang di Tulungagung itu memang pangsa pasar konveksi itu luar biasa. Ada sekitar 300 sampai 400 pengusaha konveksi. Dan ini ada peluang besar kalau bisa, karena teman-teman yang enggak di UM di Tulungagung itu ngambil bahan bakunya itu dari Bandung dan Jakarta. Tapi alhamdulillah juga sering dolan ke Bandung, sering keliling ke Jakarta dalam rangka untuk mencari bahan fashion yang cocok untuk kita produksi sesuai dengan kebutuhan teman-teman UKM yang ada di Tulungagung. Ini luar biasa. Ini kalau kita bisa menjadikan apa sebuah proyek besar kita ke depan, ya, karena kebutuhan fashion ini beda antara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kebutuhannya beda. Dan di Jawa Timur, Indonesia bagian timur, insya Allah Tulungagung itu sebuah sentra produksi konveksi yang menguasai daerah Indonesia Timur. Nah, ini yang ada ide yang menggelitik. Sebetulnya saya sendiri dulu mau punya cita-cita pengen jadi bos kain gitu. Jadi yang selama ini masih diambil oleh kaum Chinese gitu. Jadi sebetulnya mudah kok. Mereka itu cuma ngambil barang dari pabrik, lempar aja ke Tulungagung, jual. Dan semua Pak Haji, Bu Haji itu sebetulnya jemaah kita semua gitu loh. Nah, ini idenya benar. Kemarin saya ilustrasikan bahwa di Tulungagung aja untuk busana muslim selevel denis, kekes itu produksinya 1 tahun itu sampai 1,5 juta. 1,5 juta potong. Ini kalau kita kalikan 1 potong aja 2 yard itu berapa? 2 kali 1,5 juta 3 juta meter, 3 juta yard. Ini luar biasa kebutuhannya. Jadi ini mungkin Al-Baja Management Al-Baja yang ngambil poinnya di sini. Kepada ya, yang lain, diharap menyimak. Mohon kepada yang lain, diharap menyimak karena ada yang memaparkan. Jadi kalau Al-Baja Management bisa ngambil poinnya di sini, kami siap untuk bertanggung jawab. Ya, karena ini Haji Suda, siapa yang bertanggung jawab? Kalau Haji Aswan, seperti kami siap bertanggung jawab untuk mengawal ini gitu. Tahu nanti karena Haji Sukida ini sering ke Jawa Timur Tulungagung, nanti kita apa marketnya seperti ini, Ustaz. Jadi seperti itu. Di Tulungagung itu ada hanya 2-3 cair saja yang bermain. Kalau kita masuk, insya Allah ada keberkahan di sini. Dan alhamdulillah untuk saya punya konveksi Fataya Collection. Tahun ini dia mempercayakan kita untuk SD SMP produk dari Fataya Collection punyaan saya di Al-Bajah Haji Rebon. Terima kasih. Bilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau sudah enggak ada, hanya satu lagi sebentar lagi. Bahwa saya sendiri juga sebenarnya domisili di Bandung. Kang Haji Iwan juga ada di Bandung. Tapi pernah oleh Buya coba katanya barangkali bisa bekerja sama gitu dengan Haji Iwan. Hanya saya belum masih saya pertimbangkan. Karena Kang Haji Iwan bikin popok, kata Buya motifnya batik. Nah, sebaliknya saya batik, motifnya popok. Jadi saya bilang, Buya, mohon maaf, saya pikirkan dulu. Apakah itu visible apa enggak? Begitu ya, Kang Haji Iwannya. Demikian. Mohon maaf, bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Kelihatannya ini yang juga akan segera bergulir nih dari sektor fashion ini, Pak Haji. Kita sejurang nih, apakah ke Tulungagung atau yang dari Tulungagung atau yang lain ke Jakarta, ke Cirebon gitu ya. Jadi insya Allah ini memang tadilah kita perlu bersabar memang karena sesuatu itu harus kita rencanakan dengan baik juga ya. Jadi insya Allah kita. Baik, silakan Bu, ada tambahan? Mohon maaf. Mungkin kalau dari tadi bicara, dari kemarin mungkin ya, bicaranya yang berat-berat gitu, saya ingin sharing aja gitu bahwa saya walaupun suami istri dokter tapi ada bisnis juga. Kebetulan kita tuh bisnisnya ya produk kosmetik gitu ya. Jadi kita insya Allah tahun ini maklon, jadi produk itu atas nama klinik kita gitu. Jadi selama ini kita kerjasama dengan perusahaan kosmetik. Insya Allah tahun ini kita canangkan untuk maklum dan kita lagi proses. Nah, yang mau saya share untuk semua saudara-saudara Al-Bahjah, karena sekarang berada dari berbagai daerah, Dan saya pikir tadinya mungkin semua membawa istri ya, jadi mungkin masih bisa sharing antara perempuan. Ternyata sedikit sekali perempuan di sini. Nah, yang saya, pengalaman saya sebagai dokter selama sejak saya lulus ini ya, lebih dari 14 tahun, itu problem perempuan itu sebetulnya tidak tahu. Jadi banyak laki-laki menginginkan istrinya itu cantik, luar dalam. Tapi ternyata wanita-wanita yang datang ke saya itu polos. Jadi betul-betul tidak tahu saya harus bagaimana, pakai baju harus bagaimana, dandan harus gimana, merawat dalam saya harus gimana gitu. Nah, jadi mungkin ada dari bapak-bapak yang ingin nih di tempat saya ini ada seperti perawatan luar dalam gitu. Kebetulan saya pernah ada satu pasien bilang, "Dok, buka one stop lady seperti di Singapura," katanya. Kebetulan saya sendiri belum pernah ke Singapura. Nah, dia bilang di sana itu perawatan dari rambut sampai kaki, dan itu perawatannya itu luar dalam gitu. Di Indonesia sendiri belum ada gitu, sampai gigi pun ada di sana. Nah, sementara maaf punten, di sini banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang mungkin maaf pasangannya terseret-seret untuk bisa tampil beda gitu. Jadi sementara si bapaknya terkenal jas gitu, istrinya bingung, gua harus gimana nimbanginnya ya gitu. Nah, itu jadi akhirnya si bapaknya ngambil alternatif terakhir ya, insya Allah gitu, jangan sampai ya, insya Allah ditinggalkan kalian semua, nanti nyari yang udah jadi cantik gitu. Nah, sebetulnya maaf, pengalaman saya juga ini share bahwa perempuan itu insya Allah sebetulnya pada dasarnya semua cantik. Saya sama suami sempat bilang, gimana kita bikin ibu-ibu rumah tangga yang polos-polos ini masuknya itu ada nama artis titik-titik, kita nggak boleh menghina fisik ya, keluarnya jadi Tamara gitu. Jadi ya kita pernah dari dalam sampai luar, sampai casingnya pun kita bisa pernah gitu, dari pakaiannya kemudian. Dan yang paling penting sebetulnya maaf, mungkin kita nanti bisa kerjasama sama fashion, terutama pakaian rumah. Maaf punten, selama ini banyak klien saya itu kalau keluar itu pakaian bisa juta-juta, beli yang sekian juta, tapi waktu di rumah saya tanya pakainya apa ya itu. Jadi selama ini saya banyak kasih masukan ke ibu-ibu yang datang ke tempat saya itu bahwa mungkin di rumah kita bisa lebih bisa pakai yang lebih mahal daripada yang kita pakai keluar gitu. Nah, itu biasanya sampai saya sempat ada beberapa kali membelikan pasien itu pakaian. Jadi saya yang beli, saya jual ke dia tanpa ngambil untung, karena saya pikir saya yang membantu untuk dia nampil cantik di depan suaminya gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Maaf, ini ya, saya mau buka share bahwa siapa dari pengusaha-pengusaha ini yang ingin membuat usaha, mungkin dari segi salon ya, seperti salon atau spa gitu. Kita ada perawatan tubuh itu dari perawatan organ intim, perawatan kewanitaan semua, kemudian mungkin bisa make up-nya, mungkin bisa rambutnya, kemudian sediakan juga facial-nya, kemudian kita bisa buat untuk olahraganya dan gizinya sekalian. Karena pengetahuannya. Kasih. Terima kasih, Pak Haji mau menambahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya yakin bapak-bapak ingin bertanya, tapi malu. Ya. Saya tidak akan mewakili, Pak. Saya juga mau nanya juga. Jadi begini, Bu. Jadi saya yakin bapak-bapak ini seusia ya, di atas 40. Nah, kami tidak menanyakan bagaimana prosesnya. Kami hanya menunggu ibu untuk buka di Cirebon. Dan ada pesan juga dari Pak Sidya, bergaransi katanya. Jadi minta lah bergaransi. Jangan kalah dengan bengkel. Bengkel pun garansi catnya 5 tahun Bu. Jadi kami tunggu bisnis itu dalam hal kecantikan. Nah, kami sangat bangga sekali. Memang itu benar, Bu. Itu juga untuk menjadikan kita untuk nikah lagi. Jadi biar satu saja. Tunggu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak Ji. Ya, enggak. Tambahan Bu, yang pertama ini cukup penting. Ini penting, luar biasa. Saya berharap komunitas ini juga bisa dibangun berkat dengan istri-istri supaya kita berjuang makin semangat. Amin. Amin, amin, amin. Yang kedua, kami malah tidak hanya sekedar berpikir cabang, tapi bagaimana Al-Bahja atau mungkin kita para orang tua yang ada di Cirebon bisa membuka ini, ya. Yang tentunya dengan konsep-konsep syar'i. Syar'i. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata banyak komentarnya nih, Bu. Ya, biasa. Ini kepentingan bersama ini masalahnya kan? Saya tambah satu, saya daftar yang paling pertama kali. Ya. Satu lagi, Bu, mohon maaf. Mohon nanti saya minta alamat lengkapnya besok saya bersama istri silaturahmi ke Ibu. Dua sektor nih sebenarnya, ada passion digabung sama kesehatan ya, jadi artinya tuntas nanti untuk sektor passion sama kesehatan. Silakan. Siapa Pak Dokter? Pak Dokter yang mau nyampaikan. Ini narasumber yang keduanya ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai dokter tidak banyak mempunyai ilmu bisnis ya. Disitulah memang kelemahan saya. Ya mungkin rata-rata dokter begitu ya, lebih mementingkan ke arah keilmuannya dibandingkan dengan segi pemasaran atau bisnisnya gitu ya. Padahal saya sendiri, kami berdua punya produk-produk kecantikan. Itu memang hanya di lingkungan sendiri. Mungkin dengan adanya komunitas ini bisa bapak-bapak sekalian membantu kami juga untuk memberikan ide-ide sumbang saran bagaimana pemasaran yang mungkin akan lebih maksimal, sehingga kami juga bisa ikut berjuang membesarkan Al-Bahja ini. Untuk singkatnya, bagi bapak-bapak sekalian, mungkin sumbangsih kami kepada komunitas ini, bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu, bisa berkomunikasi langsung pada kami dengan konsultasi gratis melalui WA ataupun SMS ya, atau BBM. Nanti mohon dicatat nomor HP saya yang sudah ada WA-nya juga, yaitu 0812. (0812) 93 11 341. Silakan bapak-bapak sekalian, kalau mau waktu-waktu tengah malam atau apa memerlukan informasi mengenai kesehatan, tidak hanya untuk bapak-bapak sekalian, tapi mungkin yang mempunyai anak mau tanya, waduh kemana ya nanyanya, mungkin karena kita sudah menjadi saudara, mungkin bisa komunikasi dengan saya. Dan memang nomor HP saya sebar kemana-mana, artinya ya barangkali saya bisa menyumbangkan sedikit ilmu saya melalui walaupun secara melalui HP atau manapun ya. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat buat bapak-bapak sekalian dan semuanya ya. Mungkin itu saja informasi dari saya, selanjutnya silahkan hubungi saya nanti. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ari dan Dokter Rita tadi. Pak Haji Sigira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, kira-kira memungkinkan nggak untuk dipercepat bukan Cirebon? Insya Allah saya fasilitasi semua dari tempat, semua kebetulan saya juga dokter sama. Ya itu semua tinggal ngonek aja kedatangan. Ya lain-lain tidak ada. Itu aja. Saya itu lalu terus kepada yang semuanya kembali. Pak Yusuf sudah siap seluruhnya, Bu. Sarana ininya, jadi beliau sudah siap tanda tangan perjanjian kerjasama atau MOU-nya nanti, Pak. Kapan Pak dokter nanti mau ke Cirebon sekalian majelis. Oh ya, adiknya juga kebetulan beliau dokter, jadi keluarga dokter. Baik-baik. Barangkali cukup ya kita di sektor fashion dan kesehatan. Kita lanjut di sektor apa yang belum? Sudah habis ya. Keuangan, properti, baik. Keuangan nih, keuangan juga ada. Ini ada keuangan kita, saya menyebutnya sektor keuangan nih. Ada saudara-saudara kita yang punya usaha di bidang keuangan. Ada Pak Haji Dalil kemarin yang punya manajer juga. Ada Pak Rohman. Pak Rohman yang punya juga di Grage Arta Mandiri ya beliau. Ya. Silakan. Kaitannya dengan bisnis ini. Monggo Pak, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan bidang usaha saya perdagangan valuta asing dan berhubungan langsung dengan apa? Al-Bahja, terutama di sektor tour and travel yang dibawahi oleh Ustadz Haji Rifki. Kebetulan kami juga sudah selama ini sudah melakukan kerjasama dengan beliau dan di situ alhamdulillah ya keuntungan yang kita dapatkan kita sharing bagi dua. Jadi satu setiap jamaah Al-Bahja yang nuker lewat Al-Bahja Tour and Travel ataupun lewat Grage Arta Mandiri, kita share keuntungannya bukan hanya 10%, hampir 50%. Jadi misalnya kita pertama membantu jamaah haji maupun jamaah umroh yang ingin itu membawa bekal uang apa mata uang real, terutama untuk pecahan kecil yang kebetulan hampir di setiap tempat itu kadang-kadang susah nyarinya. Dan kebetulan kami itu punya itu link ya, itu punya hubungan dengan apa ya tempat-tempat yang itu kita bisa ambil stoknya dan insya Allah kita selalu siap menyediakan stok mata uang real untuk jamaah haji tour and travel Al-Bahja terutama. Dan itu barangkali ada saudara-saudara kita yang lain yang punya apa bisnis tour and travel, monggo barangkali itu pengen memberikan layanan kepada jamaahnya untuk pembekalan uang mata uang real, kami siap gitu. Ya begitu aja ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ternyata sudah banyak memberikan kontribusi juga bagi Al-Bahja. Jadi bukan 10% lagi dari keuntungan, tapi sudah 5%. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang hal. Oh baik-baik, silakan. Saya tambahkan sedikit bahwa saya pelanggannya Pak Haji Rahman. Iya. Itu sangat mudah sekali kalau kita sudah mengenal mengenal orang yang sama gitu akidahnya. Jadi kita misalnya nuker uang dolar itu tinggal taruh aja grup, nanti saya pulang udah nyampe uangnya di bank kita gitu. Jadi nggak krembal-krembal sama beliau sih, sangat mudah. Dan sekarang itu Pak Haji ternyata banyak eksportir seperti Haji Didi, terus Pak Haji Ade tadi, itu sangat mungkin sekali bahwa Pak Haji ini nanti banyak itu, banyak lagi konsumennya. Terima kasih. Dan tambahan ya, kebetulan saya juga pengen mempromosikan masalah ini radio, terutama Kang Aja itu. Jadi punten barangkali saudara-saudara kita semua barangkali punya usaha, mari kita sama-sama bangun radio dan disitu mempromosikan usaha kita ke Radio Al-Bahja gitu loh. Radio sama. Alhamdulillah. Ya. Ya, silakan. Baik, baik. Baik dulu, baik dulu di Aceh, Alas Sabang. Jadi di Gunung Sabang itu banyak orang-orang asing yang berwisata ke sana. Mungkin bisa menjadi salah satu usaha di sana, kita buka money changer. Kita butuh arahan petunjuk serta tekniknya bagaimana. Ya, kita siap untuk melakukan money changer di sana, karena prospeknya kalau saya lihat banyak bule-bule apa orang-orang asing yang datang ke Sabang kita. Ya, terima kasih. Insya Allah saya akan bantu, dan kebetulan kami juga dulu istilah itu bersama sesepuh Al-Bahjah almarhum Habib Hasan, barangkali Haji Yudi mengenalnya, Bapak Haji Yudi. Kami juga pernah buka cabang di Purwakarta, dan tapi kebetulan ya karena ada satu hal jadi istilah itu belum bisa terlaksana dengan baik. Tapi mudah-mudahan barangkali teman-teman ada yang mau istilah itu share, ya kita bantu isi satu perizinan atau apanya, nanti kita ngobrol bareng itu bisa. Gitu. Terima kasih Pak Rohman. Jadi ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Rohman. Jadi semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa ditindaklanjut dengan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Baik. Di penghujung sektor ini kebetulan kita kehadiran juga Mas Radi ini. Jadi udah Pak, terima kasih. Mas Radi ini beliau arsitek dari perusahaan Singapura. Jadi ingin juga Pak Aslam, beliau barangkali bisa diskusi nanti untuk masalah master plan di Pangkalan. Jadi beliau akan coba memberikan presentasi produknya. Barangkali juga ada kebutuhan dari tim kita semua. Jadi kebetulan beliau memang di arsitek perusahaan internasional. Jadi semoga saja apa yang beliau sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Mas Radi saya persilakan. Jadi beliau juga aktif di masjid, di pengurusan masjid di Singapura, Pak. Jadi ini anak-anak muda kita ini mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Kepada Mas Radi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radi. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa berpraktek bekerja di bidang arsitektur. Karena berbeda dengan bapak-bapak semua yang punya naluri dan insting dalam usaha, saya masih muda, baik bisa banyak belajar dari bapak-bapak semua. Tapi mungkin naluri bisnis saya tidak setajam bapak-bapak semua. Yang saya syukuri sejauh ini, alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu di Singapura di bidang arsitektur. Jadi dari sini kami mencoba share beberapa pengalaman pekerjaan yang pernah kami lakukan, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa turut membantu untuk memajukan Al-Bahjah. Karena berbeda dengan bapak-bapak semua, saya masih berkembang, belum memiliki financial stability seperti bapak-bapak semua, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesempatan untuk saya bisa mengamalkan ilmu saya yang nantinya bisa menjadi amal jariah untuk saya ke depannya. Mungkin sedikit perkenalan, kita membuka perusahaan arsitektur di bawah perusahaan Destra. Layanan jasa yang kami lakukan adalah di bidang desain kebanyakan, dan kami berdiri di tahun 2013 kemarin. Mungkin saya skip langsung aja ke beberapa pengalaman yang pernah kita kerjakan. Alhamdulillah kita pernah bekerja langsung dengan Ustadz Yusuf Mansur. Sebelumnya di approach untuk membantu beliau dalam mengembangkan sebuah lahan yang beliau miliki, yaitu di kawasan Sentul. Beliau meminta kami untuk melihat bagaimana kawasan tersebut bisa terintegrasi dengan sekolah Darut Tauhid, Tahfiz Darul Qurannya beliau. Jadi dari lahan 5 hektar tersebut beliau meminta supaya bisa dikembangkan dan bisa diperkuat dari nilai-nilai keislamannya. Jadi dari situ terdapat beberapa kawasan perumahan, apartemen juga yang tergabung dengan konveksi, dan beliau juga melihat adanya potensi wisata kuliner di area tersebut, jadi sehingga sekolah yang menjadi pusat Darul Quran tersebut bisa terintegrasi dan bisa menyebarkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut maupun orang-orang yang nantinya akan berkunjung sebagai kawasan wisata di sana. Jadi beberapa konsep-konsep dasar yang kita terapkan adalah bahwa nantinya semua nilai-nilai keislaman itu bisa diintegrasikan ke nilai-nilai kehidupan yang nantinya bisa ditanamkan kepada komponen masyarakat terkecil yaitu keluarga, sehingga nantinya kedepannya bisa diterapkan sebagai bagian dari masyarakat keseluruhan. Beberapa gambar-gambar konsepsi awal, dan dari sini berkembang juga beliau punya punya rencana visi, karena beliau itu memiliki beberapa tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia, dan beliau punya visi supaya bagaimana tanah-tanah wakaf tersebut bisa dikembangkan sebagai institusi pembelajaran Darul Quran. Jadi dari situ beliau meminta tolong kepada kami supaya bisa dikembangkan sebuah ide, konsepsi, gagasan yang nantinya bisa dijadikan sebuah modul, bisa diterapkan di provinsi manapun. Jadi dari itu yang kami kembangkan adalah sebagai sebuah institusi pembelajaran, dan juga ada asrama untuk putra dan putri yang dipisahkan oleh fasilitas bangunan. Kemudian kami juga pernah bekerja untuk Islamic School PKP di daerah Kelapa Dua Wetan. Di situ pihak yayasan sekolah ingin mengembangkan sekolahnya untuk bisa menjadi mandiri secara finansial, karena sejauh ini selalu disupport oleh BUMN dan pendanaan dari Pemda. Jadi yang ingin diinginkan oleh yayasan tersebut supaya dikembangkan sebuah gagasan master plan yang mana sekolah tersebut bisa memiliki kawasan ekonomi mandiri yang dikomersialkan. Jadi ada kawasan terintegrasi dengan retailnya dan juga dengan beberapa bangunan apartemen yang nantinya bisa dijadikan sebuah sumber pendanaan. Jadi ini kondisi-kondisi existingnya yang ada saat ini. Kebanyakan bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah, jadi bangunan-bangunan tua di daerah barat itu direncanakan untuk dipugar dan dijadikan sebagai kawasan ekonomi mandiri, karena kalau kita melihat potensinya, kawasan ini memiliki danau sebesar 8 hektar yang bisa dimanfaatkan sebagai area wisata kuliner juga, dan juga dimanfaatkan sebagai wisata komersial. Jadi oleh daripada itu PKP meminta sebuah pengembangan kawasan master plan yang bisa dimanfaatkan dan bisa pengembangan lagi. Saat ini masih dalam tahapan konsepsi, karena kebanyakan memang proyek-proyek kami masih dalam tahapan konsepsi. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat bagi masing-masing yayasan tersebut. Terus mungkin sedikit proyek yang pernah kami kerjakan juga, pengembangan kawasan Halim. Di dekat airport bandara itu ada kawasan Golf Halim. Itu ada tanah sebesar 200 hektar yang sekarang ditempati oleh pihak Audi. Jadi ada rencana pengembangan kawasan sebagai perumahan yang terintegrasi dan juga bisa dikembangkan sebagai kawasan yang nantinya terintegrasi dengan master plan-nya airport. Tapi saat ini sepertinya terkendala dengan kondisi tanah yang masih belum jelas statusnya. Terus kita juga pernah mendapatkan kesempatan, alhamdulillah, bekerjasama dengan ISU untuk mengerjakan pengembangan gedung kantor sewa yang berada di daerah Ciputat, persis di sebelah kantor ISU saat ini. Tanahnya sebesar kurang lebih 500 direncanakan untuk pengembangan kantor sewa. Kemudian ada juga kantor reasuransi di daerah Cikini yang kita kerjakan sebagai pengembangan. Jadi mungkin saya cepat aja klik terus. Yang kita kerjakan adalah bagaimana bisa menjadikan citra perusahaan, branding dan identity itu tercermin dari bangunan arsitekturnya. Jadi tidak hanya sekadar sebuah desain yang manis dan cantik, tapi bisa menjadi sebuah citra dan identitas bagi perusahaan tersebut, sehingga siapapun yang datang langsung mengenali bahwa ini adalah sebuah perusahaan khusus. Kemudian di bidang kesehatan, kami pun alhamdulillah pernah juga diminta untuk mengerjakan sebuah fasilitas umum yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit tanpa kelas. Jadi ini seperti proyek kemasyarakatan yang berusaha menghasilkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. Di sini khususnya pada kawasan Cilacap. Jadi pemerintah Cilacap menginginkan adanya sebuah rumah sakit yang tanpa kelas, yang akses kesehatannya bisa untuk semua masyarakat. Masih konsepsi saat itu. Terus kita juga pernah mendesain sebuah fasilitas pabrik. Di sini kita diminta untuk mendesain sebuah fasilitas manufacturing untuk proses pengolahan. Kalau saya tidak salah ingat, line atau manufacturing seperti itu. Jadi di sini kita tidak hanya sekedar mendesain sebuah perusahaan, sebuah fasilitas pabrik yang kotak biasa, tapi kita mencoba bagaimana menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi identitas bagi si perusahaan tersebut. Jadi di sini kita memanfaatkan bangunan si Kemindonya. Jadi kita jadikan sebuah accent point. Terus kita juga pernah mengerjakan fasilitas perbaikan untuk Garuda. Jadi lagi-lagi ketimbang kita membuat sebuah kotak di mana itu bisa dijadikan sebuah fasilitas biasa, kita mencoba menerjemahkan kembali branding si perusahaan tersebut dan mencerminkannya kepada bangunan yang akan nantinya ditempati. Dan alhamdulillah juga kita juga pernah mengerjakan beberapa interior fit out dan refurbishment buat BNI Syariah. Di sini kita alhamdulillah sudah mengerjakan 3 lokasi untuk BNI di Bogor, Cililitan, dan Cibubur. Ya, kurang lebih sih seperti itu yang saya share. Tapi intinya adalah saya ingin bisa berkontribusi juga, meskipun belum mampu dari segi finansial, tapi insya Allah mudah-mudahan dari ilmu yang saya punya bisa memberi manfaat bagi Al-Bahjah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi. Teh Una, saya langsung tanggap. Beliau langsung ngacung tangan karena kayaknya punya ide juga untuk bangun ya. Jadi alhamdulillah kepada Teh Una silakan. Maksudnya gratis gitu? Maksudnya yang saya bayar gratis itu biasanya saya. Tapi kalau yang sifatnya tenaganya biasanya teman-teman saya yang berurusan saya lebih kecenderung ke arah desain. Oh gitu, jadi bapak mertua yang nulis formnya. Cocok kalau gitu. Jadi kalau bisa nanti ada yang survei, kebetulan Teteh mau renovasi kantor yang di head office dekat sini juga, mudah-mudahan bisa sinergi, harganya kompetitif dan sebagian hasilnya buat Al-Bahjah. Ya. Baik, Pak Haji Aslam, monggo. Terima kasih Pak. Jadi ini order pertama Pak, ini order kedua dan ketiga dari saya ini. Untuk kota Kalijaga saat ini baru berbentuk base design. Jadi insya Allah final design akan diserahkan kepada kelompok ini nanti. Terus yang order ketiga ini saya sedang diamanai Buya untuk master plan Pancala. Nah barangkali bersedia untuk bantu kita apakah secara gratis, secara profesional, ya mangga saja. Yang saat ini sedang saya diskusi sama Buya. Itu saya Pak Arya. Terima kasih. Jadi lengkap ya, luar biasa. Al-Bahjah itu bisa jadi sebuah negara betul. Jadi lengkap semua. Industri ada di situ ya. Luar biasa. Jadi kemarin ketika bicara masyarakat ekonomi ASEAN, MIA itu sebenarnya juga sama dengan masyarakat ekonomi Al-Bahjah itu. Jadi MIA itu bisa disamakan dengan itu. Baik, Pak Haji Deni, beliau di bidang herbal dan media akan menyampaikan juga presentasinya kepada Pak Haji Deni. Ini pejuang ini nih, pejuang inti Al-Bahjah ini, alhamdulillah. Ya, Haji silakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, masyaallah, masyaallah, barakallahu. Pastor. Tim sukses. Harus menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun bisnisnya, ini solusinya. Perkenalkan, saya Denny Apriyanto dari Bogor. Mari saya akan mengenalkan pekerjaan utama saya seluruh mengerahkan seluruh nyawa saya, tenaga saya, pikiran saya jadi tim dakwah. Sampingan saya bekerja di multimedia. Saat ini masih edit iklan, kreatif TV, saya buat website. Ada sampingan juga yang lain, saya ada industri herbal, saya punya pabrik herbal. Fokusnya di madu, dari propolis lagi di propolis, propolis yang bentuknya tablet. Jadi kalau untuk para pejuang semua ada yang sakit, sebelum pikir dokter, boleh telepon saya dulu. Ya, terutama yang berat-berat lah. Kalau saya kalau yang ini yang ringan-ringan, ya kanker, stadium 4 segala macam sudah kami pikirkan. Ya punya saudara yang apa, ibu masih insyaallah bisa terselesaikan insyaallah karena izin Allah. Baik, kita teruskan niat apapun bisnis para pejuang di sini tentu mengurus untuk dakwah, bantu dakwah Buya. Ya. Jadi apapun bisnisnya, mudah-mudahan media dakwah ini menjadi acuan utama untuk mempromosikan, untuk membantu, untuk mengembangkan. Nah, karena visi, jujur saya secara pribadi dan tim, saya ingin suatu saat Buya itu menjelaskan Cirebon lah. Biarkan dunia ngaji lewat medianya, lewat TV-nya, lewat radio-nya, lewat handphone-nya, lewat macam-macam. Karena